Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Seth. Yang pertama di halaman pertama, hadis yang pertama. Ani bani Sabbaki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya ma'syaral muslimin inna hadza yaumal jum'ati yaumun ja'alahu Allahu 'aidan faghsilu. Dari Ibnu Sabbak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai kaum muslimin, hari Jumat ini adalah satu hari yang Allah jadikan hari raya, karena itu hendaklah kalian mandi." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 1 halaman 65 nomor 113. Pertanyaan, apakah perbedaan mandi janabat dan mandi mau sholat Id, dan ketika mau sholat Jum'ah apa mandi lagi, Ustaz? Kalau mandi janabat itu mandi membersihkan hadas. Hadas apa? Besar. Misalnya diawali dengan wudu dulu. Kalau mandi janabat itu wudu dulu. Kalau mandi hari Jumat tidak usah pakai wudu, dan itu tidak membersihkan hadas besar. Mandi membersihkan, yang membersihkan badan saja. Ya. Nanti kalau mau sholat Jumat apa harus mandi lagi? Tidak, namanya wudu aja kalau memang belum batal. Ya, wudu. Jadi mandi tadi. Kalau itu membersihkan, bukan membersihkan hadas, tapi membersihkan bau badan, kotoran-kotoran yang ada pada badan. Nah kalau mau sholat, wudu membersihkan hadas kecil. Ya. Kalau hadas kecil maka wudu. Ya, kalau hadas besar mandi. Itu ya. Apa lagi? Ketika paginya sudah mandi untuk sholat Id, kemudian mau sholat Jum'ah, apa perlu mandi lagi, Ustaz? Apa itu? Kalau? Kalau paginya sudah mandi sebelum pergi sholat Id, dan ketika mau sholat Jum'ah, apa perlu mandi lagi, Ustaz? Enggak, mandi lagi ya boleh. Mandi lagi boleh. Tidak mandi ya boleh. Apa lagi? Halaman 2 hadis yang pertama. An Abdillah bin Buraidata an abihi qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rawi Tirmidzi. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi salat hari raya Idul Fitri melainkan sesudah makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan sesudah kembali dari salat. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 27 nomor 540. Pada salat Idul Fitri kita disunahkan makan lebih dahulu, sedangkan pada salat Idul Adha kita disunahkan salat dahulu baru makan. Mohon dijelaskan sejarah dari hadis tersebut, Ustaz. Kalau saya ngerti sejarah, jelas perintah itu jelas. Sejarahnya biasanya sebelum hari raya Idul Fitri, pagi hari kan kamu puasa. Hari raya Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri, seperti sekarang ini kita kan puasa. Sebulan penuh kita puasa. Nah, maka besok pagi, kalau besok pagi itu Idul Fitri, jangan puasa. Maka pagi-pagi sarapan dulu. Kalau sebelum salat Idul Fitri kan pagi-pagi enggak boleh sarapan. Ya, maka biasanya puasa, Idul Fitri sudah selesai puasa, maka jangan seperti puasa, makan dulu, baru berangkat salat. Nah kalau salat Idul Adha kan tidak puasa, hari-hariannya tidak puasa. Maka kalau mau salat Idul Adha, ya tahan dulu, makannya nanti sehabis salat saja. Rasane dadak ngerti sejarahnya, perintahnya ngono wis jelas kenapa. Apalagi brosur nomor 5. Hadis tentang hari raya pada hari Jumat. An Ibni Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a idani fi yaumikum hadha faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Rawi Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini dua hari raya, yakni hari raya dan Jumat. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia. Tidak perlu lagi sholat Jumat. Tetapi kami tetap akan mendirikan sholat Jumat insyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari keterangan di atas, yang saya mau tanyakan, apakah diperbolehkan apabila hari raya Idul Fitri tepat pada hari Jumat, dan biasanya di kampung kami dilaksanakan juga sholat Jumat berjamaah di masjid, tetapi tanpa disertai khutbah, Ustaz. Model baru itu. Nah, itu ya model baru ya begitu itu, ibadah model baru. Ya. Jadi kalau itu dikaitkan dengan hadis tadi, tidak katuk. Tidak ada hubungannya. Jadi Nabi menjelaskan, hari ini adalah hari Jumat, bersatunya hari raya Idul Fitri, hari raya, dua hari raya menjadi satu. Hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha dengan hari Jumat, dua hari raya menjadi satu. Maka siapa yang sudah menjalankan sholat hari raya, ya, kemudian siangnya tidak menjalankan sholat Jumat, cukup, boleh mencukupkan hari rayanya saja, sudah cukup, boleh. Tetapi aku Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi Nabi menyelenggarakan sholat Jumat ya pakai khutbah. Baru esok mau hari raya kan sudah khutbah, kok siang khutbah lagi. Nah khutbahnya lain. Tadi khutbah hari raya terakhir itu dilakukan sesudah sholat. Kalau khutbah hari Jumat dilakukan sebelum sholat, kan itu kan. Nah itu, sehingga kalau itu dikaitkan dengan hadis ini terus kamu menyelenggarakan sholat Jumat tanpa khutbah, itu gak ada hubungannya dengan ini. Kalau sholat Jumat memang jamaah, ada imamnya, ada makmumnya, ya harus pakai khutbah. Ya. Wong khutbah Jumat itu wajib kok. Ya. Kecuali putri, wanita, gitu. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dengan berjamaah, kecuali wanita. Orang musafir, orang sakit, itu sholat Jumatnya tidak hilang, tetap wajib. Tapi jamaahnya tidak wajib. Jadi orang sakit, di rumah sakit misalnya, atau di rumah sakit ya. Tidak hilang, sholat Jumatnya wajib. Tetapi ya jamaahnya tidak wajib. Bagaimana harus jamaah kalau sholat kamu sedang berbaring di rumah sakit? Bagaimana mau sholat Jumat berjamaah. Ya, tapi apa orang sakit, orang musafir, ya kemudian orang yang ada apa? Apa itu harus hilang sholat Jumatnya? Tidak hilang. Sholat Jumatnya tetap wajib, jamaahnya yang tidak. Nah kalau sholat Jumat dengan memakai jamaah, harus pakai khutbah, jangan buat model sendiri. Apalagi berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana pengertian hadis hari raya pada hari Jumat? Soalnya anak saya tahun kemarin pada waktu sholat hari raya bertepatan hari Jumat, dia tidak sholat Jumat dan tidak duhur karena dia berpendapat bahwa sholat Idul Fitri sudah mencukupkan. Apakah anak saya itu sudah benar, Ustaz? Ya benar, itu sudah berdasarkan hadis itu nanti. Siapa mencukupkan sholat Idul Fitri tadi, karena itu hari Jumat, yang mencukupkan itu boleh. Tetapi Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat pada siang harinya. Tapi yang tidak mencukupkan itu aja sudah boleh. Tapi kalau mengikuti Nabi, tetap menyelenggarakan sholat Jumat seperti biasa. Itu ya. Jadi anakmu tadi mungkin memahami itu cukup. Sudah, saya enggak sholat Jumat aja sudah cukup. Tapi kalau mengikuti Nabi, Nabi tetap sholat Jumat. Karena Nabi tetap sholat Jumat, maka enggak ada sahabat-sahabat yang tidak ikut. Ya. Semuanya ikut sholat Jumat. Paginya sholat hari raya, sore siangnya sholat Jumat. Apalagi? Apakah sholat Idul Fitri atau Idul Adha sesudah takbir ke-7 atau ke-5 ada bacaan sesuai tuntunan sebelum membaca Al-Fatihah, ada bacaan iftitah, apakah ada bacaan seperti sholat sunnah lainnya? Iya, seperti sholat sunnah lainnya, sama. Nah, takbir, rakaat pertama 7 kali, selain takbir-takbir dalam sholat, ya, rakaat kedua 5 kali, selain takbir dalam sholat itu, setelah itu baru membaca, baca iftitah, baca fatihah, dan seterusnya, sama. Jadi takbir itu 7 dan 5, selain sholat, takbir-takbir dalam sholat itu. Jadi kalau dihitung semuanya, pada rakaat pertama, tadi berapa? Ya, 8. Rakaat yang kedua, 6. Karena rakaat yang pertama kan pakai takbiratul ihram. Allah Akbar, takbiratul ihram. Terus ditambah 7 lagi. Pada rakaat kedua, bangkit dari rakaat pertama juga Allah Akbar. Bangkit dari rakaat pertama kan Allah Akbar. Ya. Itu takbir-takbir di dalam sholat. Lalu ditambah lagi 7. Maka kalau dihitung termasuk takbir dalam sholat yang biasa dilakukan, ditambah 7 berarti rakaat pertama ada 8 takbir. Rakaat kedua, ya, juga begitu. Rakaat kedua bangkit dari rakaat pertama tadi juga pakai takbir. Ditambah 5. Berarti rakaat kedua kalau ditambah takbir yang biasa di waktu sholat berarti jumlahnya 6. 8 dan 6. Apalagi? Apakah ada bacaan di sela-sela takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua? Kalau ada bagaimana Ustaz? Saya belum tahu. Belum tahu bacaan apa, belum tahu. Yang dituntunkan oleh Nabi itu takbirnya. Di sela-sela takbir apa ada bacaan, saya belum tahu. Nah kalau sudah saudara tahu malah bawakan ke sini, besok dibrosurkan. Ya. Apalagi? Brosur halaman pertama 8, ucapan pada hari raya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, satu dengan yang lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Pertanyaan, apakah para sahabat saling bersalaman saat bertemu? Bagaimana bila laki-laki dan perempuan bertemu, Ustaz? Ngono masa ora mudeng. Enggak ada sahabat laki perempuan bersalaman tuh enggak ada. Nah, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum boleh saja, tapi enggak usah pakai bersalaman. Ya. Temu laki perempuan ya taqabbalallahu minna wa minkum, jawabnya ya taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah menerima atau mengabulkan ibadah kami dan ibadah kamu, gitu kan? Jadi doa kan sama, taqabbalallahu minna dari kami, wa minkum dan dari kamu. Singkatnya mudah-mudahan ibadahku dan ibadahmu diterima oleh Allah lah gitu. Tanpa salaman kalau laki perempuan, kalau laki-laki ya sama laki-laki salaman. Nah kita jarang yang ngono ketemu ya. Macam-macam kita itu. Orang nurut tuntunan, datang minal minal aidin, faizin malah orang mana sih minal faizin wal faizin, tambah wal makbulin, orang mana sih dol dol, agaknya kartu dol dari kita pun dol dol, maksudnya dol dol, sama-sama. Nah, kalau tuntunan ya itu yang biasa dilakukan sahabat, taqabbalallah minna wa minkum. Sudah. Kalau kamu mesti tambahi taqabbalallah minkum ya taqabbal ya apa? Taqabbal ya karim gitu dah. Mbah kuwi entuke kok ngendi saya enggak tahu itu. Kadang-kala apa yang sudah jelas tuntunannya aku kurang puas tambahi dhewe gitu. Apalagi pertanyaan tentang zakat, Ustaz. Ya. Zakat fitrah itu yang dikeluarkan kualitasnya sama yang kita makan atau lebih dari yang kita makan. Seumpama yang kita keluarkan sama dari yang kita makan, apa boleh, Ustaz? Ya, boleh. Justru memang zakat fitrah itu zakat makanan pokok sehari-hari. Ya. Kalau makanan pokokmu setiap hari makan jagung, ya keluarkan jagung. Makanannya jagung kok gandeng zakat, ditokke beras boleh. Jadi kalau lebih baik itu boleh. Fa man tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang memberikannya lebih, ya, lebih baik atau lebih banyak takarannya, ya, kembali. Kelebihannya tadi bukan untuk Allah, bukan, tapi kembali kebaikannya pada dirimu sendiri. Maka kalau kurang tidak boleh, kalau lebih kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Biasa kita makan beras ya, raskin, ya sing diku zakat, oke, rojo lele, boleh. Ora kok makanmu rojo lele bareng zakat goleke raskin. Tidak sah itu. Zakatnya tidak sah. Maka paling tidak itu sesuai dengan apa yang dimakan tiap hari dirinya. Ya. Lebih baik boleh kalau lebih baik. Kalau kurang tidak sah. Apalagi? Bulan kemarin saya dapat dana BLSM Rp300.000 tanpa ragu-ragu. Uang itu saya ambil di kantor pos. Karena dana itu dari pemerintah untuk rakyat yang miskin. Sekalipun miskin yang dimaksud tidak seperti miskin yang dimaksud dalam brosur zakat fitrah. Sehingga tidaklah salah jika dana itu saya terima. Menurut pendapat saya, agaknya berbeda dengan ketika saya diberi zakat fitrah. Dikarenakan saya sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka pemberian itu saya tolak. Untuk itu, bagaimana tanggapan Ustadz akan pendapat saya tersebut, Ustaz? Ya betul, kalau memang kamu mengeluarkan zakat fitrah, kok diberi fitrah wibi? Eh? Saya sendiri mengeluarkan zakat fitrah, berarti kamu orang mampu. Makanya panitia masjid memberi kamu, memberi bagian fitrah juga. Nah, berarti kan, mesti ngetoknya balik keneh, bodoh karo gitu, Ustaz. Nah, mestinya kalau kamu merasa tidak berhak, ya tidak usah diterima. Katakan pada panitianya, saya tadi juga membayar zakat. Maka kalau kamu salurkan zakat kepada saya, itu tidak tepat sasaran. Saya tidak mempunyai hak lagi tuh. Ya. Lain dengan yang diberikan oleh pemerintah bantuan untuk orang-orang miskin. Itu dah, bantuan tunai sementara itu. Ya dah. Sementara itu berapa lama dah nanti? Ya? Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan ini kesuwen kuwi. Ya, boleh. Anehnya bangsa kita itu anggere bangsa dum-duman no. Ya toh? Ora melarat barang daftarke melarat. Dulu ketika ada BLT dulu kan ya begitu toh. Bantuan langsung tunai. Gara tujuannya tidak berhak barang sudah daftarke. Ya, orang isin gitu loh ya. Nah, yang punya hak malah tidak terdaftar karena bantuan langsung tunai itu juga kan uangnya terbatas. mestinya disalurkan kepada orang-orang yang betul berhak. Nah, mestinya yang merasa ada kemampuan itu ya tahu diri. Biar untuk saudara-saudara saya yang tidak mampu aja lah, saya sudah mampu. Jadi lah yang daftar itu ya didaftar, maksudnya daftar dulure dhewe kok. Tukangnya daftar Pak RT apa Pak Lurah, itu lah dulure dhewe. Dulure daftar kabeh wae. Nah, itu kita kalau orang Islam enggak boleh. Itu bukan hakmu. Lebih baik daftar biar untuk orang lain, yang sasarannya biar tepat. Apalagi? Di daerah kami, mayoritas kaum muslim, baik kaya maupun miskin, selesai berpuasa Ramadan semua membayar zakat fitrah. Karena menurut keyakinannya, setelah puasa selesai akan lebih sempurna ibadahnya apabila membayar zakat fitrah. Pertanyaan satu, apakah yang orangnya membayar zakat, sedangkan dia bayar zakat sampai utang-utang itu tidak boleh dijadikan sebagai penerima zakat? Dua, apakah orang yang bayar zakat sampai utang-utang itu harus kita larang bayar zakat karena sebenarnya dia berhak menerima zakat? Kemudian ketiga, untuk zakat mal atau penghasilan, apakah ada batasan nisab untuk bayar zakat mal penghasilan perkebunan sawit? Apakah zakat penghasilan itu harus dibayar setiap panen? Apakah ketentuan zakat penghasilan sawit itu antara kebun yang diairi alam dan pengairan bukan alam? Apakah zakat itu yang berhak menerima khusus orang Islam saja, Ustaz? Sudah, Ustaz. Jadi ya, mestinya kalau orang miskin itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi karena dia puasa kok ora zakat. Saya nyatanya bisa zakat walaupun utang dulu. Lah utang itu mesti ada. Ada apa ya? Jagane go nyaur. Misalnya udara panen itu ya. Parine ditebuk, ditebaske. Nah, dilalah bayare barbakdo. Ya. Bayare barbakdo. Nah, sekarang ini bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri harus dibayarkan. Nah, nanti menerima uang bayaran itu hasil panennya tadi ditebas tadi habis sholat Idul Fitri baru dibayar. Lah kalau begitu utang boleh. Tanggung bayar zakat boleh, dia orang kaya, hanya belum dia punya harta belum dibayarkan pada dirinya. Jadi saya tak pinjam dulu, nanti uang saya masuk tak ganti, itu boleh. Ya, jadi yang orang yang semacam itu minjam dulu tadi bukan orang miskin, dia orang kaya. Hanya hartanya sudah tampak jelas ini milik saya tapi belum di tangan. Ya. Nah, kalau orang miskin tadi untuk makan wis rekoso kok. Ya. Arep utang-utang di bayar zakat biasanya tanggane diutangi ya ora entuk. Kowe bayar zakat kok utang gitu ta? Kalau kamu utang-utang bayar zakat itu berarti kamu orang miskin. Orang miskin enggak usah bayar zakat, nanti malah mendapat hak untuk menerima zakat. Tapi kalau utang, tetangganya tahu ini orang kaya kok utang, wah ya, ya memang habis panen tapi belum dibayar. Ditebas orang belum dibayar. Nah itu boleh, itu orang kaya. Jadi aja dikira wong utang mesti wong melarat. Orang kaya utang ya ada kok. Dan wong orang kaya itu utangnya biasanya ya gede. Ya, wong melarat utangnya cilik, sebab utang biasanya gue mangan, gue apa itu dah ya. Ya itu. Tapi kalau memang kamu betul tahu itu orang miskin, jadi ya nasihati. Ya, penjenengan buat yang cah bayar zakat mawon, mungkin kula malah kula caosi zakat, nah gitu. Kalau kamu tahu betul orang miskin. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi? Tentang zakat mal, Ustaz. Zakat mal, ya kalau memang hasil panen tadi diairi tanpa bayar, ya, jaga air hutan, ya, nisabnya berapa? Tidak ada nisab, di situ kamu panen, zakat, keluarkan. ya. Kalau hasil panen itu tanpa biaya dari pengelolaan apa hasil tanaman tadi, hasil tanah, hasil panennya, zakatnya 10%. Tapi kalau memakai bayar pertaniannya, pengalirannya, pakai bayar pengaliran siramannya itu loh, dan segalanya pakai biaya, lah zakatnya 5%. Nisabnya berapa? Memang ada nisab-nisab dan hadis itu ada. Tapi praktek yang dilakukan oleh Nabi sendiri tidak seperti itu. Ya dah. Kalau kita yang penting kita merasa mendapat rezeki dari Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kamu diberi rezeki oleh Allah, sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu tadi keluarkan zakatnya, infakan. Maka kalau di MTA itu tekankan zakat tidak usah pakai nisab. Orang yang zakat profesi barang di MTA enggak ada. Semua orang mesti punya profesi, profesimu apa? Ya, profesinya tukang becak, ya dapat uang seberapa jadi tukang becak keluarkan zakatnya. Ya, enggak seperti saudara-saudara kita yang bagi profesi, kalau guru saja, kalau profesinya baru guru biasa enggak zakat fitrah, enggak keluarkan zakat, yang zakat kepala sekolah. Ya, dosen, kemudian dokter, itu yang profesi-profesi. Kalau kita enggak, wes kamu merasa diberi rezeki oleh Allah, keluarkan zakatnya. 2,5% dari rezekinya, ya kecil aja kok. Kalau kamu diberi rezeki 1.000, keluarkan zakatnya cuma berapa toh? Nah 1.000 berapa? 25 rupiah. Ya, 25 rupiah saya ingin tahu apa toh? Apa? Kalau kamu diberi rezeki oleh Allah 1 juta rupiah, keluarkan 25.000. 25.000 sekarang ya dapat apa itu? Setorong mangkok, telung mangkok lah ya. Nah, itu. Ya itu, enggak usah minum ya. Nah, kecil sebenarnya. Wah, gue nek 1 juta, nek 1 miliar, mulai jo gelem dikai rezeki oke. Okay. Ya. Dan zakatmu sithik, kalau diberi rezeki oleh Allah, ambil sedikit saja, zakatnya biar tidak banyak. Itu tidak menyadari, zakat itu sebetulnya harta orang lain yang dititipkan pada kita. Allah memberikan harta kepada orang lain, tetap lewat pada kita ini. Maka kalau 1.000 rupiah, 25 rupiah itu bukan milik kita, keluarkan itu. Dikeluarkan dulu, jangan dikatutkan. Ya. Nah itulah. Lah belum satu nisab. Nah, ukuran nisab kamu ora tahu zakat. Maka saya katakan praktek Nabi sendiri tidak seperti itu. Nabi menandang nisab. Orang mempunyai emas 93, sekian gram disimpan 1 tahun baru wajib mengeluarkan zakat. Tapi ketika Nabi ada seorang ibu gendong bayi kecil lewat di depannya. Bayi tadi pakai gelang. Ditanya oleh Nabi, pakai apa anakmu itu? Gelang dari emas ya Rasulullah. Sudah dizakati? Belum. Kamu memakaikan gelang dari api neraka. Juga istri Nabi namanya Aisyah pakai cincin dari perak cuma. Nabi bilang dari perkian. Istrinya menyambut dengan berhias pakai cincin juga. Tanya, kamu pakai apa Aisyah? Cincin dari perak ya sudah dizakati? Belum. Kamu pakai cincin dari api neraka. Sekarang cincin 90 gram ada enggak kira-kira? Gelang bayi tadi 93 gram ada enggak? Enggak ada. Berarti praktek Nabi itu diambil dari jiwa zakatnya. Kembali pada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap kamu diberi rezeki oleh Allah, sedikit atau banyak keluarkan zakatnya. Dah. Dengan keyakinan Allah berjanji yamhaqullah riba wa yurbi sadaqah. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tanpa riba itu dimusnahkan oleh Allah. Ya, walaupun tampaknya banyak kalau dimusnahkan Allah, berkahnya tidak ada. Banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Ya, rezekinya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Itu namanya rezeki tidak berkah. Ya, orang koruptor-koruptor itu uang sugih-sugih. Nah, didelok lahiriahnya orang kaya-kaya. Mobilnya mewah saja berapa. Tapi dia merasa tidak pernah merasa cukup. Orang melarat itu. Hakikatnya melarat. Nah, gak tahu cukup terus. Padahal nek saudara ngrungokke, loh korupsi kok 1 triliun kuwi lho. Kayak gua apa? Mungkin saya bayang kayak, wah kan jadi 1 triliun tak gue mangan turun, mangan turunnya buat kaya sak matine wes. Gue ibadah wes, itu tak. Lanya buat kawin wes. Tapi orang yang itu mempunyai, yang suka begitu walaupun punya kekayaan semacam itu tidak merasa cukup, maka rezekinya tidak berkah. Lo jiku indah wong dia wong ra cukup. Tapi harta yang dikeluarkan zakatnya disedekahi, wa yurbi sadaqah. Allah menyuburkan harta yang dikeluarkan sedekahnya, yang dizakati. Ya. 1000 keluarkan 25. Ya, yang dimakan itu halal itu miliknya sendiri. Itu tidak pernah merasa kurang apa-apa. Mungkin orang lain delok orang yang itu dipandang wong melarat, tapi yang merasakan itu saya orang kaya, enggak pernah merasa kekurangan apa-apa. Enggak pernah merasa kekurangan apa-apa. Nah, maka sugih tidak, kata Nabi, al-ghina ghina nafas. Kaya itu dalam jiwanya. Bukan orang yang disebut kaya itu orang yang banyaknya harta. Yang disebut kaya itu orang jiwanya yang kaya. Hartanya sedikit tapi jiwanya kaya, tidak pernah merasa kurang. Ya. Tapi kalau hartanya banyak, jiwanya miskin. Banyak seperti apa, rasanya kurang saja. Kurangnya. Maka Nabi mengatakan, manusia itu kalau dari diberi satu lembah isinya emas, apa sudah cukup? Tidak, dia akan tanya lembah yang kedua. Ketika belum punya emas, wah, aku mau duit masak gram rong gram, senengku kaya ngomong. Nah, duit tenan rong gram, kepingin tadi telung gram. Nah, kepengen satu on, kepengen jadi gede-gede terus gitu loh. Nah, itu urusan harta. Maka Nabi mengatakan cukupnya anak Adam tentang harta itu kalau sudah masuk ke dalam kubur, neronti kubur itu kurang lah ya udah. Tapi nah, pahala cukup. Walaupun Nabi menjanjikan sholat jamaah itu nilainya 27 lipat daripada sholat sendirian. Ini urusan pahala, urus aku si TR apa-apa. Ya, rata-rata sholat jamaah yang masjid, ganjaran ini siji, apa-apa lah. Siji aku terima, itu dah. Itu berarti belum mengerti nilai kebaikan. Apalagi? Apakah yang berhak menerima zakat khusus orang Islam? Tidak, orang miskin. Yang berhak menerima zakat itu orang miskin, walaupun tidak Islam, kalau dia miskin boleh. Tetapi kalau mengutamakan orang Muslim, orang Islam, lebih baik. Wong saudara sendiri aja ada yang melarat, masa dikasihkan orang lain. Ya. Zaman Khalifah Umar ada seorang ibu. Sudah tepuh, hidupnya meminta-minta. Ya, minta-minta. Dia beragama Nasrani. Lalu ditemui oleh Khalifah Umar, ditanya, minta-minta, ya kan emang tidak punya, singkatnya orang melarat. Nah, oleh Umar disuruh masuk Islam. Masuklah kamu Islam. Sudah tua, kalau kamu tinggalkan agama itu, kamu masuk Islam, berarti masih dalam mendapat hidayah, nanti kata mati, diampuni dosanya oleh Allah, dimohonkan ampun. Tapi ibu tadi tidak mau. Saya sudah mantap dengan agama saya. Karena ini yang menyuruh hamil mukminin ada rasa ketakutan. Ya, dia hamil menangis, tidak mau masuk Islam. Terus dikatakan oleh Umar itu sudah, ya sudahlah, kamu tetap dalam agamamu. Tapi tidak usah minta-minta. Hidupmu saya jamin. Nah, ya, melarat. Orang kafir kan boleh diberikan, dijamin. Ya, walaupun dia orang kafir tapi tidak mau masuk Islam, dah dilarang, jangan minta-minta, untuk kecukupan hidupmu dijamin, diberikan. Jadi orang miskin tidak mesti harus orang Islam. Kalau memang ada orang Islam yang miskin, ada orang kafir miskin, diutamakan orang Islam itu sudah wajar, sudah sewajarnya. Ya, mendahulukan saudaranya kan wajar itu. Apalagi? Kembali ke brosur halaman 3, Ustaz. Brosur yang hadis kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbiri. Qala Bukhari, Gharib fi Nail Autar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Hadis riwayat Tabrani, Gharib dalam Nail Autar juz 3 halaman 327. Mohon penjelasan tentang hadis ini, Ustaz. Ini sudah dijelaskan itu. Ya. Coba diartikan. Bacakan artinya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Hadis riwayat Tabrani, Gharib dalam Nail Autar juz 3 halaman 327. Ya, ya kan? Jadi hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Maksudnya hari raya itu dihiasi dengan takbir. Malam harinya takbir, keliling-keliling mungkin di masjid takbir untuk menghiasi hari raya. Nah, nyata memang ada hadisnya. Kita tadi periksa hadisnya termasuk hadis gharib. Hadis mursal, hadis gharib, hadis itu termasuk kategori jenis-jenis hadis yang ya, yang tidak sahih. Ya. Kebanyakan tidak sahih. Nah, sekarang kalau mau takbir, ada yang nurut tuntunan hadis yang sahih. Dibaca itu ayat berikutnya itu, waktu dan tempat takbir. Waktu dan tempat takbir hari raya menurut hadis yang sahih. Nah, ini hadis yang sahih. An Ummi Atiyyata qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dawatil huduri fa amal huyyadu fayatazilna as-salata. Rawi Muslim. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balig, perempuan-perempuan haid, dan anak-anak perempuan yang masih gadis pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang haid itu, mereka tidak sholat. Nah, ya kan? Jadi, menurut hadis ini tadi, pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, semua berbondong-bondong ke tanah lapang. Termasuk wanita yang sedang haid itu pun supaya dibawa ke tanah lapang. Tetapi di sana jangan mengerjakan sholat. Bagi wanita-wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. Tapi dia mengumandangkan, merayakan, baca takbir berserta orang-orang banyak. Walaupun tidak sholat. Ya. Jadi mengumandangkan takbir dalam rangka hari raya itu nanti di tanah lapang. Menunggu imamnya datang. Jadi sebelum imam datang, datang di tanah lapang itu takbir. Nah, setelah imamnya datang mulai berdiri sholat, berhenti takbirnya untuk mengerjakan sholat Idul Fitri tadi. Sampai wanita yang sedang haid pun sudah dibawa. Membandakan takbir, tahlil, tahmid di sana. Tapi nanti waktu sholat, jangan sholat. Tapi orang haid pun boleh takbir, boleh tahlil, boleh tahmid. Di situ, dikumandangkan. Sholatnya tidak usah ikut. Sehingga tidak kita temukan hadis yang sahih untuk menghiasi hari raya, misalnya malam hari rayanya. Takbir. Semalam suntuk. Ada naik truk, laki perempuan tadi itu takbir mubeng-mubeng kota. Tidak pernah ada riwayatnya dulu Nabi dengan sahabat naik unta mubeng-mubeng kota baca takbir itu tidak ada riwayatnya. Zaman sekarang malah ya takbir karo nggawa apa itu? Gitar nggawa tutukan apa itu ditutuki gembreng-gembreng apa itu. Yang tebir dulu wonge malah disetel ke tip tok. Ya, kadang-kadang bawa mercon. Nah, itu jelas menyimpang dari aturan Islam. Tapi nek dikandani yo angel. Ya wis ben ngono wis, ya ta. Saudara-saudara dulu ya begitu ta? Saiki yo ijek. Kenapa tidak? Ya? Kenapa tidak? Ya? Dulu begitu kok sekarang tidak, kenapa? Yo. Sangat itu orang ngerti jawabannya kok mandek. Kenapa dulu? Oh ya, dulu tidak tahu, sekarang tahu. Gitu? Tahu ternyata takbir untuk hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu dikumandangkan nanti di tanah lapang. Sambil menunggu datangnya imam untuk khotib khutbah itu ya. Salat ya baru berhenti. Ya. Itu tuntunan berdasarkan hadis yang sahih itu. Kalau dulu tidak berdasarkan hadis yang sahih, pokoknya melu-melu ngono wae. Nah, inilah sekarang sudah tahu berhenti. Mula untuk mendekan mereka jangan disuruh berhenti, jangan dia merasa gitu ganjarannya gede kok gitu. Ya biar saja. Nanti kalau mau ngaji ya berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Ngaji piye wong krunge wis anyel ya ora apa-apa lah. Ya, krunge anyel ya wis ben wong anyel ki rekoso ning ati. Ya itu udah ngrasake wah anyel iki dibae ra penak sisih ra mari anyele. Enggak apa-apa. Kemarin yang dari mana kemarin? Dari Magetan, Magelang, Bagian Wetan itu loh. Nah, datang enggak ini? Ketem-ketem ya. Karena balang nganggo kitab sing abote 3 kilo. Ya. Kitab Duratun Nasihin. Ya, Wanyel belum pernah kenal saya Aisar balang nganggo kitab. Oh, ora kleru kuwi wong kenali urung arep barang. Balang kok bareng ketemu dikira aku bae wudu. Tapi bareng ngrungokke tenan baru sadar. Karena dia guru agama, pengakuan dia. Sing diajar-ajarke ya kuwi ternyata ora ndek tuntunane. Ya. Ya, gitu kan? Maka biasa ada banyak orang yang misuh-misuh ngene-ngene saya geting urung ketemu itu banyak. Itu yang langsung di sini ada yang kirim surat ada kok. Kirim surat sama saya, wah ngene-ngene luar biasa ya wis ben. Tak hargai kowe gawe surat wis nganggo pikiran. Ya. Berapa lembar kowe gawe surat wis mikir, nulismu ya wis mikir, pemene ngetik ya wis yes, kirim surat pada saya tak waca ya wis tak saleh ya tak hargai. Nah, perkara kowe nesu ya tak dungak kowe mudah-mudahan kamu dapat hidayah, mudah-mudahan mengerti apa yang kita ajar. Urung ngerti wis geting sik kok. Ya, maka didoakan supaya dapat hidayah. Belum tahu sudah dikira kita kita mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah sesuai dengan tuntunan yang betul, tadi terangkan hadis-hadis sahih, itu dikira ngelek-elek amalannya orang lain. Tidak, kita enggak pernah nyebut orang lain kok. Ini diterangkan nih loh. Menurut hadis yang sahih, takbir hari raya Idul Fitri terasa itu berdasarkan hadis yang sahih ini nanti di tanah lapang. Sampai wanita-wanita datang bulan pun suruh datang di sana mengumandangkan takbir, tahlil, tamid bersama-sama orang banyak. Ya. Kalau takbir keliling-keliling itu kami belum mendapatkan dalil hadis yang sahih. Bukan berarti menyalahkan orang yang begitu. Yang takbir keliling silahkan, saya tidak nyalahkan. Mung aku rung belum pernah ketemu dalil sahih. Sedang Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Saya dulu ya begitu, malah mimpin dulu. Nah, mimpin, gak wabar, wah ngadwe. Ya. Waktu itu ngamalkan, saya belum tahu ilmunya. Sampai hari ini, ternyata belum tahu ilmunya. Oh ternyata ditegur oleh Allah dalam surat Bani Israel ayat 36 tuh. Kalau belum tahu jangan mengamalkan kalau belum tahu ilmunya. Sampai sekarang kami belum tahu, bahwa saya berhenti. Tidak mengamalkan. Tapi kalau ada orang mengamalkan seperti itu, saya tidak benci. Oh, kuih podaku disik kuih. Begitu lah. Kuih podaku disik. Dan, kuih naik wis ngerti rak yang mandek dewe. Nah, gitu. Nah, dulu saya gede-gede, saya kira di arak, kita cili-cili ya saya kira. Yang gede sudah pekah. Sudah cilik-cilik gitu. Itu tidak apa-apa, biar. Katanya itu menghiasi, itu mengenai Indonesia. Ya. Saya pernah sholat Idul Fitri itu dulu di Pakistan sana. Ya. Idul Fitri saya di sana. Ya. Malam ini tidak ada kok suara takbir dikumandangkan itu tidak ada. Pagi harinya sholat Idul Fitri. Bar sholat ya wis. Orang kok terus ada warung buka gratis itu tidak ada. Ya. Terus prei, kantor-kantor prei enggak. Seperti sholat Jumat itu loh. Pas sholat Idul Fitri yang kerja ya kerja, kantor ya kantor. Yang kerja di jalan raya dandani aspal yang rusak itu ya tetap kerja. Yang sawah ya sawah. Penak banget ya ngomong Indonesia. Pray no libur seminggu. Idul Fitri no libur seminggu. Ya pegawai negeri loh. Butuh masuk. Ya suasana aja lebaran halal bi halal. Wes, tadi melebui urung gelem melayani masyarakat iswasane jek lebaran. Ya. Walaupun begitu malah njaluk tunjangan hari raya kan luar biasa to. Ora gelem nyambut gawe tunjangane njaluk. Mula kulino dipenakke negeri kita itu tayate teko sithik niku sambate wong sak negara ngerti kabeh. Ya. Ora tau rekoso marane. Rekoso sithik ngono. Kemarin ketika mau BBM naik kuwi wah ngendi disambat demo-demo. Bareng wis dungake saiki ya meneng wae ta. Itulah innal insana khuliqa halu'an. Idza masahu syarru jazu'an wa idza masahu khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Ya memang suka manusia itu sifatnya suka keluh kesah. Diberi rekoso sithik itu wah sambate wis. Haru-haru. Tapi kalau diberi kenikmatan dikit, akhirnya luar biasa. Kecuali orang yang sholat. Yaitu orang yang sholatnya selalu mengerjakan sholat. Artinya sholat itu tidak hanya di waktu duhur, asar, subuh, ketok salat. Tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun menampakkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak kalau dia kurang sholat. Ya, kok ngerti? Dia tidak sedang sholat, kok tahu sholat? Lihat saja. Orang sukanya bohong, orang sholat tidak mau bohong. Ya? Orang suka khianat, orang yang sholat tidak mau khianat. Orang suka menipu, umumnya orang yang sholat tidak mau menipu. Karena sholat itu tanha nil fahsya wal mungkar. Kebohongan, penipuan, khianat itu semua perbuatan mungkar. Lah orang salat jauh dari itu semua. Atong goku ya salat ini ya cek ngapus iki. Cek khianat iki. Nah itu salatnya tidak berfungsi, tidak berfungsi. Walaupun dia tampak salat mung dohirnya tapi dia belum membahas salat dalam kehidupan. Ya, entuku ya salat ning sambate ya rakaruani ya itu. Belum so, kalau dia orang sholat dikecualikan oleh Allah kok ilal musallin kok ya jadi orang yang tidak suka sambat itu orang yang sholat yang sholatnya ajek pedagang kok rugi wah wong sak kelurahan ngerti kabeh ya gitu. Wah dino iki ora entuk pangan tenan rugi nek untung ditekokno piye kabare hari ini ah ya lumayan gitu. Orang kok ngetokke untunge. Padahal yang nurut Allah fa'amma binikmati rabbika hadis yang kan ngabar-ngabar ini malah ini untung. Kalau kamu dapat keuntungan diberi nikmat Allah kabarkan. Ya, dan diberi lagi kesulitan jangan bengok-bengok sabar gitu lah. Nah, ini khawatir kalau tak kabarkan itu untung malah dunjaluk bagian. Ya, malah dunembung utang gitu. Biasanya khawatir negatif tok. Ya kalau kamu dimintai, diutangi sedulurmu yang kesulitan, kamu bisa memberi utang kan lebih baik daripada kamu yang hutang. Ya, kalau kamu dimintai saudara bisa memberi lebih baik daripada kamu yang diberi. Nabi kita mengatakan yatul ulya afdalu miyati sufla. Orang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jangan suka diberi, kalau bisa jadi orang yang memberi jangan suka kalau diberi. Kalau bisa Bagaimana saya supaya menjadi orang yang suka memberi, nah, gitu. Mana panjang orang kelebu miskin, aja gelem didaftar miskin, arep entuk ditelung atus. Jangan mau, enggak, saya tidak termasuk itu, kasihkan yang. Orang gue kaya didaftar ke miskin, dadek ke miskin tenan, ya Gusti Allah, baru terasa kamu. Apalagi? Halaman 3, hadis yang paling akhir. Walil Bukhari qalat ummu Atiyata kunna nu'maru an nukhrijal khuyada fayukabbirna bitakbirihim. Dan bagi Imam Bukhari, Ummu Atiyah berkata, kita diperintahkan supaya membawa keluar wanita-wanita haid lalu bertakbir bersama-sama dengan orang banyak. Dalam Nahlul Autar juz 3 halaman 324. Tentang takbir yang disunahkan, apakah saat kita keluar dari rumah sampai tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat, atau hanya saat tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat, Ustaz? Ya, coba bacaannya, hati semua bacaannya, aku tak ngerti. Ya, dibaca lagi hatinya tadi. Dan bagi Imam Bukhari, Ummu Atiyah berkata, kita diperintahkan supaya membawa keluar wanita-wanita haid, lalu bertakbir bersama-sama dengan orang banyak. Terus? Dari hadis sahih di atas dapat kita pahami bahwa takbir hari raya itu dilaksanakan pada waktu tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat. Nah, sudah terangki otekon. Bahwa orang haid, takbir bersama orang-orang banyak itu maksudnya kumpul di lapangan sana, kan orang banyak di sana nanti. Nah, disitulah kamu takbir. Wanita-wanita yang sedang haid pun boleh takbir. Wanita-wanita yang tidak apa yang sedang haid tadi takbir tetap tidak boleh ikut sholat, tapi takbirnya ikut. Boleh duduk di tanah lapang sana. Nah, tidak ada kok keluar dari rumah terus takbir. Orang bersama orang banyak, metu kok ngapa wis wong akeh. Ya. Kan belum banyak orang. Kamu keluar dari rumahmu sendiri-sendiri, ya paling sak keluargamu itu. Kumpul dengan orang banyak itu menunjukkan jaga di suatu tempat gitu. Apalagi tentang puasa, sekitar ya. Puasa. Saya kepala keluarga dengan punya 3 anak. Dalam menjalankan puasa bulan ini banyak yang bolong-bolong. Hampir 70% tidak berpuasa. Itu disebabkan karena 1. Dari dokter pernah disarankan banyak minum air putih. Karena kalau kurang minum air putih, pinggang saya terasa nyeri dan terasa sakit. Karena pernah menderita penyakit kencing batu. 2. Karena saya termasuk pekerja berat yang serabutan, yakni tidak tetap penghasilan saya. Pekerjaannya teleser atau ngerek. Pertanyaan, apakah alasan saya ini cukup beralasan? Karena saya takut menjadi orang yang berdosa, tidak bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Dan saya akan tetap mengganti puasa di hari yang lain, Ustaz. Nah, kalau hari puasa saja kamu tidak bisa puasa, hari yang lain kapan? Kalau kamu pekerjaanmu tetap itu, ya ora iso hari yang lain. Ya tak? Kamu bekerjanya seperti itu. Dengan bekerja yang kamu lakoni itu untuk berpuasa berat, enggak kuat. Ya. Sekarang kamu enggak puasa. Nanti diganti puasa hari lain. Hari lain kalau kamu sudah dapat pekerjaan lain gitu. Kalau pekerjaannya tetap itu apa bisa kamu? Ya. Nah, nyatanya dah puasa kamu enggak bisa melakukan kok di apa itu dikerahkan di hari lain. Selama pekerjaanmu masih seperti itu, hari lain pun kamu gak bisa. Nah, maka kalau semacam itu termasuk orang yang berat menjalankan puasa. Yutik, munahu gitu lah. Nah, kalau berat menjalankan puasa, berat itu bukan berarti tidak kuat ya. Dipaksa-paksa ya kuat, tapi rekoso banget tuh. Nah, kalau rekoso boleh tidak puasa, tapi memberi ganti puasa yang ditinggalkan tadi, fityatun ta'amum miskin. Puasa yang ditinggalkan tadi diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Gitu. Ya, apalagi? Saya seorang istri dengan seorang anak yang berumur 3 tahun. Baru 3 hari berpuasa Ramadan tahun ini. Suami saya minta pada saya agar saya mau melayani hubungan suami istri pada saat siang hari puasa dengan sedikit paksaan. Saya sudah mengingatkan kepada suami agar malam hari saja melakukan hubungan intim. Akan tetapi suami tetap minta agar dilayani. Suamimu salat enggak? Puasa apa enggak? Lah kamu istri muslimah, kalau punya suami tidak puasa enggak salat, ya rekosane ngono kuwi. Ya, dilarang oleh agama barang dipaksa oleh suamimu, ya ta? Ya enggak? Itu harusnya kamu tidak mau menuruti karena betul pada suami itu wajib taat selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau itu suami nekat itu tinggal. Terus kono karo kebo apa-apa gitu. Nah itu kan enggak boleh. Maka saya tanya, wong kamu puasa wis dilekke nekati, suamimu itu puasa, suamimu itu sholat apa tidak gitu. Kalau suamimu Islam, ya sholat, ya puasa, mesti tahu gitu tuh. Tidak mau itu, oh ya bukannya istri saya tidak cinta pada saya, tapi cintanya kepada Allah. Gitu loh. Takut dengan melanggar larangan-larangan Allah. Ya, maka orang mukmin itu cintanya kepada Allah, cintanya pada Rasulullah, cintanya pada jihad di jalan Allah, harus melebihi dari segala yang dicintai termasuk suami. Ya, suami mengajak melanggar larangan Allah, tidak boleh, tidak mau kita, dosa. Asing dosa kan saya ngajak, tidak. Jadi yang dicak gelem ya podo, dicak gelem ya dosa. Ya. Malah ngomong, wah jaring ini kira itu imas ini, ya wes saya aku ya butuh, aku butuh. Dan gue maksa-maksa, wah akhirnya aku jadi ya butuh. Nah, dosanya dipikul semua. Kalau orang muslim tentu tidak akan begitu. Tahu ini larangan agama, tentu akan menghindari semaksimalnya. Apalagi? Kami lanjutkan. Ya. Bagaimana hukumnya seorang suami memaksa istri untuk melakukan hubungan intim di siang hari padahal masih puasa di bulan Ramadan? Saya sebagai istri tetap melayani keinginan suami karena saya takut. Sebab suami saya nafsu birahinya tinggi, Ustaz. Karena suami dan saya tergolong masih lemah tentang pemahaman hukum Islam. Maka perlu saya tanyakan kepada Al-Ustaz, apa akibat hukum bagi suami yang melakukan persetubuhan dengan istri di siang hari pada saat puasa bulan Ramadan, Ustaz? Aja akibat suami saja. Lah kok ya gelem ya akibat istri juga. Itu melakukan pelanggaran itu dosa itu. Dosa. Ya kan? Hukumannya apa? Ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Lah kuwi sebulane wis. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mau ya dosa. Dosa nanti hukumannya di hadapan Allah akan dapat entah Allah akan memberi apa nanti. Hukum jelas ini melanggar larangan kok. Ya. Nah kalau belum tahu ya mudah-mudahan diampuni. Nah sekarang kamu sudah tahu, kok ngomong-ngomong dicak aja gelem. Nah, terus bojone nesu, "Dak tak ngaji barang saya iki ngerti kowe." Ngono penake wong ora ngaji, ora ngerti, lha itu ta. Nah. Enake wong ora ngaji, ora ngerti nek niate ora niate ngaji kepengin apa? Nek ngaji ndak ngerti, berarti kamu sengaja untuk menjadi orang tidak tahu. Sehingga kamu sudah melakukan perbuatan dosa sebelum melakukan dosa. Karena mencari ilmu agama itu kewajiban. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kalau kamu ndak tahu, ndak mau ngaji, ndak tahu semacam itu tadi. Mlopo saya ora wong ora mangan ra ngombe tok itu. Ndak makan minum, nahan lapar, haus, tidak. Termasuk tidak makan itu juga. Ya, tahan itu. Kalau terpaksa gimana? Ya, ganti 2 bulan berturut-turut. Apalagi? Saya TKI di Jepang. Ketika di Indonesia, saya makan sehari Rp30.000. Sudah cukup. Tetapi di Jepang belum cukup. Saya mau membayar fidyah di Indonesia. Nilai makannya di Jepang atau di Indonesia, Ustaz? Ya, kamu makan di mana, tidak puasa di mana. Ya. Kamu tidak puasanya di mana, kamu makanmu di mana. Ya. Kalau memang kamu tidak puasanya di Jepang, makanmu di Jepang, ya diukur di sana. Oh, gue ngirit, wah. Gitu. Apalagi? Dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang setelah melakukan sholat id, bersilaturahim ke sanak saudara dan tetangga, di mana dalam bersilaturahim atau biasa disebut lahir batin, terjadi jabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Untuk menghindari hal tersebut, bagaimana caranya memberikan pengertian pada lawan jenis kita yang bukan mahramnya? Karena terkadang ketika akan terjadi jabat tangan lain jenis yang bukan mahram, kita angkat telapak tangan kepada dia, tidak mengerti dengan tetap menjulurkan telapak tangannya. Bahkan kalau kita tidak mau berjabat tangan dengannya, dikatakan kok sombong. Ya, diterangkan apa adanya. Dulu saya memang mau. Sekarang setelah tahu, saya tidak mau jabat tangan dengan kamu. Gitulah. Karena tidak halal. Bukan saya enggak suka pada kamu jabat tangan, suka. Tapi perbuatan ini dibenci oleh Allah. Nah, aku mbak Arani sombong, kamu sekarang benci dengan saya, silahkan. Yang penting Allah mencintai saya. Gitulah. Daripada saya, kamu cintai dibenci Allah, apa artinya? Orang kalau hidup dibenci Allah, nanti padahal kita semua itu akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita kembali pada Allah dengan kebencian Allah, kita akan dapat apa di hadapan Allah nanti. Nah, maka orang mengerti dan tidak mengerti harus beda. Hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pasama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Kamu tidak salaman karena tahu kalau dosa. Lah, laki-laki tadi tidak tahu, dianggap kamu sombong. Ya biarkan saja wong yang menganggap orang tidak tahu. Kalau mau, kamu beritahu kalau mau. Kalau tidak mau, ya sudah, biarkan saja. Jangan terus kamu melayani ya orang yang tidak tahu. Berarti kamu orang tahu, malah mengikuti orang yang tidak tahu. Orang buta, malah minta kamu minta tuntun orang buta. Kamu orang melihat. Ya. Orang melihat, aku malah minta tuntun orang buta. Gitu lah. Hal yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, jadi orang yang mengerti tuntunan itu katakan oleh Allah orang yang melihat. Orang yang tidak mengerti tuntunan dikatakan Allah seperti orang buta. Apa sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Tentu tidak sama. Nah, kalau orang yang melihat tadi tahu kalau itu salah, ya, tidak dibenarkan dalam agama, ngerti. Nah, orang yang buta tidak tahu, buta tuntunan maksud saya, tidak tahu itu. Maka orang yang tahu memberitahu kepada yang tidak tahu, jangan malah katut. Apalagi? Apakah boleh membayar zakat fitrah berupa uang senilai harga beras 2,5 kilogram, Ustaz? Boleh, boleh. Mudahkan pengiriman. Kamu mengirim zakat fitrah, kalau dari jauh ya diganti tukar uang kan lebih baik, lebih mudah gitu. Seharga makanan pokok yang mestinya kamu keluarkan sebagai zakat fitrah tadi. Apalagi? Tentang ucapan pada hari raya Idul Fitri di keluarga besar kami, setelah sholat Idul Fitri, bila saling bertemu biasa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Ucapan yang demikian itu apa termasuk bid'ah? Karena tidak sesuai yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi. Ketika bertemu satu dengan yang lain, mereka saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Tidak, boleh aja itu tradisi bangsa Indonesia, tradisi yang baik, ya. Itu tradisi, ya. Tetapi tidak bertentangan dengan aturan agama. Jadi tidak semua tradisi harus kita tolak, enggak. Silaturahim yang muda kepada tempatnya yang tua. Ya dah. Yang tua-tua orang yang punya itu biasanya kalau habis acara Idul Fitri itu ya open house, siapa aja datang ke situ, suruh makan bebas, minum bebas. Kalau tengok njaluk ngapura, gitu. Itu njaluk ngapura kuwi wae dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang, gitu. Nah, kuwi terus nanti sing njaluk ya padha-padha le. Jadi nek wis ngono kuwi wis are teko barang kamu berbuat apa-apa wis diapura. Wis njaluk ngapura kok. Apa begitu? Nah, paham itu tidak betul. Gitu. Maka itu tradisi minta maaf itu baik, boleh. Ya. Timbang wis sakjane gelem minta maaf, era kita setahun wisan njaluk ngapura. Ada acara begitu. Sampai sekarang karena sudah mendarah dagingnya tradisi, ya tak? Akan minta maaf itu walaupun salah. Ya akan minta maaf ini orang bado kok, kesak orang patut gitu. Wis sumpen sok bado njaluk ngapura gitu. Padahal yang menurut Islam itu tidak nunggu hari raya. Ya tak? Tidak nunggu. Selama saya merasa salah, saya minta maaf. Karena ridha Allah fi ridha ibadih. Ridhanya Allah itu ada hubungannya dengan ridha hambanya. Kalau kita dosa pada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah. Dosa sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum manusia yang bersangkutan itu saling memaafkannya. Maka jangan ditunda-tunda. Saya punya salah, neng jom. Minta maaf sehari hari raya Idul Fitri aja. Nanti Idul Fitri mati. Nanti masih membawa dosa kan? Nah, lebih baik kalau merasa dosa segera dikelirkan, selesai. Dan orang yang dimintai maaf juga begitu. Orang yang bertakwa mempunyai jiwa wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau waktu itu datang orang yang merasa berbuat salah minta maaf, dimaafkan. Ya. Ya saya maafkan. Belum kamu minta sudah saya berikan maaf kamu itu dah. Ora kok njaluk ngapura sobat do iki ora bado njaluk ngapura. Nah, itu tidak baik. Jadi itu tradisi dan ada itu hanya bangsa Indonesia. Ya. Tadi saya katakan moro silaturahmi minta maaf hanya di Indonesia ini tradisi. Tradisi yang turun maturun. Halal bihalal itu juga ditelok halal bihalal ya apa tegese. Ya, halal itu boleh bi ya bu ya dengan halal bihalal boleh dengan boleh tegese apa coba. Nene wong Indonesia wis ngerti ya halal bihalal oh ngapura ngapura itu ta. Wis ngerti nene kuwi wong Arab kono aja omongan halal bihalal ya apa malah ra mudeng. Lah gitu apa wong Arab sing wis ning Indonesia halal bihalal mudeng. Itu tradisi baik. Boleh minta maaf, memaafkan, ya, tidak ada salahnya. Apalagi? Di tempat kami, setelah sholat hari raya Idul Fitri, diadakan syawalan di masjid, undangan untuk umum, yang datang baik yang muslim maupun non-muslim. Antara lain acaranya, sedikit tausiah, tua dan muda saling memaafkan, doa bersama, dan diakhiri dengan berjabat tangan kepada semua yang hadir pada acara tersebut. Sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apa boleh saya mendatanginya? Boleh asal jabat tangannya tadi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, boleh aja gitu. Ya. Kemarin bar poso sebulan penuh, wis saiki wis rampung sing poso, ayo seneng-seneng makan. Wong Jawa nek seneng-seneng ora mangan ta. Nek ora nganggo mangan iki ora seneng. Acara apa iku kudu nganggo mangan. Ya, ora mangan seneng dah. Ndang makan. Ya wis selametan barang ora nganggo makan kowe gelem teko. Yang penting mangane kuwi ya itu. Nah, itu boleh. Maka setelah itu makan bareng wong sak RT, wong sak itu ayo makan bareng poso dhewe iki buka. Nah, itu sudah tradisi biasa yang berlaku di sini. Yang muda minta maaf kepada yang tua. yang tua memberikan maafnya, di samping itu juga yang tua minta maaf pada yang muda. Artinya saling maaf memaafkan. Itu boleh, tidak salah. Tidak bertentangan dengan agama, tidak. Ya. Sudah. Kami sebagai panitia zakat, apakah boleh memberikan zakat berwujud uang, Ustaz? Kalau kamu sebagai panitia zakat, ya, zakat fitrah itu maksudmu ya? Iya, Ustaz. Orang menyetor kepada kamu zakat fitrah itu, biar kamu naik masjid itu sing disetor ke zakat biasanya beras. Kamu kalau membagi uang itu terus ya pendeta adol beras ya. Ya, tidak baik itu. Kalau kamu mau membagi uang dengan cara menjual beras yang disetorkan pada panitia tadi, itu bisa timbul fitnah. Sing ngerti no, weh tiba-tiba yang disetorkan yang masjid itu berasnya didoli. Weh ditakin yang warungku kono, kanuku padahal beras zakat fitrah ini, baik orang didomke, didol, kan tadi fitnah itu. Nah, lebih baik zakat fitrah berupa makanan itu bagikan saja makanan itu. Nah kalau bagian beras ada juga yang menyetor uang, bagaimana? Ya lebih baik uangnya tadi belikan beras sekali, biar membaginya beras. Jangan malah yang sudah jadi beras dijual. Nah, dijual nanti bisa timbul fitnah. Itu nih dijual jadi uang tuh, ya ngelempit-ngelempit tuh raketok itu. Apalagi bagaimana apabila hasil zakat ditimbun di masjid untuk keperluan pembangunan masjid, Ustaz? Hasil zakat bagaimana? Hasil zakat ditimbun di masjid untuk keperluan pembangunan masjid. Ya. Lah kalau tidak ada yang lain, sebab itu bukan milik masjid saja, bukan milik Sabilillah aja. Itu zakat itu miliknya orang fakir, orang miskin. Ya ta? Lah orang fakir miskin kepingin selapangan malah mbok timbun ning masjid iki piye. Ya. Kecuali kalau tanggung udah orang kaya semua, ndak kekurangan makan semua, yang butuh ini pembangunan masjid, masjidnya perlu dibangun, ya boleh saja. Ya, tapi kalau memang masyarakatnya tidak membutuhkan. Ya kalau orang lapar malah wis saiki diampet dulu. Gue bangun masjid, laparnya ditahan dulu ya, tidak pas itu ya. Ya, lebih baik yang lebih utama itu diutamakan. Kalau utamanya sekarang banyak orang lapar, ya bagikan beras biar untuk makan. Perkara masjid didandani, tidak diambilkan dari zakat. Ya, panjang orang kampung itu butuh masjid, ya bangun masjid itu urunan wong kampung kuwi. Nek wong kampung ora butuh masjid, ya wis ben ambruk. Gitu kan? Nah dulu ada dari Cilacap sini, ya, pengelis minta kembangan. Saya tanya, tetanggamu sana orang muslim banyak? Banyak. Udah punya rumah enggak? Punya. Yang bangunkan siapa? Ya bangun sendiri-sendiri. Nah, sekarang butuh kepingin masjid. Kalau masyarakatmu kepingin masjid, ya, wong bangun omahe dhewe-dhewe aja bisa ra diuruni kancane. Padahal ini bangun masjid wong sak kampung, ya mestinya lebih bisa kalau memang kamu membutuhkan masjid itu. Seperti kamu membutuhkan rumah, ini dibangun sendiri bisa kan? Nah, kalau membutuhkan masjid, lah wong sak kampung urunan bangun masjid saya rasa tidak sulit. Orang malah wong sunep rono rene njaluk bantuan ku bangun. Apa ya tekan tenan kuwi monggo. Nah, itu ta. Nah, maka itu lebih baik kalau memang kamu butuh masjid ya bangun masjid. Urunan wong kampungmu itu. Nek rapate dibutuhkan masjid ya rasa dibangun ben ambruk itu toh. Nah, gitu. Dibiasakan orang Islam itu mandiri, jangan suka minta-minta. Menawa ado-ado njaluk nggo bangun masjid tekan kene iki ya tanda tanya iki apa yang nggo bangun tenan. Ya, apa mau nggo alat cari duit ya gitu toh. Tuh. Maka kembali pertanyaanmu, kalau itu memang di masjidmu tadi sangat membutuhkan, ya boleh saja kalau memang orang miskin sudah tidak ada, sudah tidak butuh tadi. Memang itu termasuk punya hak, tapi yang punya hak bukan hanya sabilillah aja, fakir miskin itu termasuk membutuhkan bantuan. Apalagi tentang mandi hari raya, apakah sama dengan mandi junub atau mandi setelah berhubungan suami istri, Ustaz? Sama. Hanya bedanya kalau mandi hari raya enggak usah pakai wudu. Ya. Kalau mandi hadas besar wudu dulu baru mandi. Ya. Tapi semuanya namanya mandi, yaitu pengertian mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh disiram air, diratakan airnya. Tapi lagi namanya mandi, cara Islam itu seperti itu. Kalau tidak seluruh tubuh, namanya tidak mandi. Yang hadir ini tadi kebanyakan gak mandi itu. Kecuali yang tadi malam kumpul sama istrinya lah, itu mandi. Yang tidak ya Pak Astus paling gini sirai gak digerucuk. Tekan gon gulu gini itu. Nah, awak-awak gue. Nanti namanya mandi itu ya meratakan air ke seluruh tubuhnya. Siram air semuanya. Mandi. Apalagi? Apakah dibenarkan oleh syar'i zakat fitrah dengan beras kuning dan telur, Ustaz? Benar, kalau memang makan namun beras kuning, ya zakat fitrah beras kuning, gitu lah. Ya toh? Memang harianmu itu makanannya beras kuning. Memang zakat fitrah itu zakat dikeluarkan makanan pokok. Lah makanan pokokmu ya beras kuning, zakatnya beras kuning boleh aja. Ditambahi telur gen gula lawuh sisa. Jadi zakat fitrah itu zakat makanan pokok yang harian dimakan. Makanmu beras jagung ya jagung, beras celir, sarele. Makanmu harian memang beras kuning ya takno beras kuning. Nah gitu. Apalagi? Tentang khutbah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, apa ada dalilnya atau hadisnya memakai dua kali khutbah, Ustaz? Saya belum tahu. Ya, dua kali khutbah kayak Jumat itu toh. Belum tahu saya. Yang saya ketahui ya khutbah salat dulu, setelah salat khutbah satu khutbah dah selesai. Ora kok duduk dulu terus ngadeg lagi seperti khutbah Jumat itu saya belum tahu saya. Apa lagi? Brosur halaman 5, hadis yang paling bawah. An Abi Hurairah annahu asabahum matarun fi yaumi Idin fa shalla bi min Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Id fil masjid. Rawi Abu Dawud dhaif. Dari Abu Hurairah bahwasanya pada suatu hari raya para sahabat kehujanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat hari raya bersama mereka di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 301 nomor 1160 dhaif. Pertanyaan, dari keterangan tentang hadis Abu Dawud halaman 5 tentang tempat salat Id di masjid dijelaskan bahwa perkataan Abu Hurairah tadi walaupun lemah riwayatnya tetapi sahih maknanya. Apakah perkataan ini berdasarkan sharh dari sahabat atau pemahaman kita sendiri? Bagaimana jika ada hadis yang serupa, yakni dhaif, tetapi maknanya sahih, bolehkah sebagai hujah atau dalil? Salat Id lebih utama di tanah lapang atau di masjid, Ustaz? Kalau lebih utamanya ya di tanah lapang. Tapi bukan berarti di masjid tidak boleh. Wong tidak salat saja boleh kok. Ya kan? Jadi sholat itu di lapang. Karena laksana Nabi di lapangan. Mengapa? Kok milih di lapangan? Nah, karena biasanya kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu jamaahnya lebih banyak. Kalau di masjid umumnya tidak muat, tidak cukup. Maka sudah cukup di lapangan. Jadi kita menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha nanti. Kita akan sholat di lapangan Manahan ya, di lapangan parkir Manahan itu. Yang hadir 40 ribu. Ya, 40 ribu orang itu boleh masjid ngendi sing cukup kira-kira. Enggak ada dah, maka di lapangan biar cukup. Walaupun sholat di masjid ya tidak salah. Boleh. Jadi lebih utama di lapangan. Apalagi? Hadis tentang ucapan hari raya, yakni pada brosur halaman 8 itu, sanadnya bagaimana, Ustaz? Iya, yang kamu tanya. Pada brosur halaman 8, hadis yang paling bawah. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Pertanyaannya, sanadnya bagaimana, Ustaz? Enggak. Arti diartike se. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, satu dengan yang lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Hadis riwayat Jubair bin Nufair. Kamu tanya sanad. Sanad itu apa toh? Yang tanya itu loh. Sanad itu apa? Kalau sudah diterangkan perawinya yang terakhir ini yang meriwayatkan ya, dan tidak dijelaskan di sini ya, kedoifannya yang tidak diterangkan. Biasanya kalau doif diterangkan sanadnya ya, jadi sanad itu yang menjadi penghubung dari nabi sampai ke perawi terakhir itu urut-urutannya ya, misalnya dari nabi kepada si A urutannya A sampai bar A, B, B terus C, C terus D. Itu sanadnya bersambung. Nah, bersambung. Lainnya dari Nabi, kudunya lewat A terus B, kok lagi A terus D. Nah, itu namanya sanadnya terputus. Kalau sanad terputus itu dari pakai. Hadisnya terputus sanadnya. Mana mungkin Nabi langsung dari A terus ke D, padahal hidupnya A dengan D itu tidak pernah ketemu, kok bisa meriwayatkan hadis. Ya, nah, maksudnya A dari B, A itu ke B dulu, B terus C terus D lagi. Ini dari A langsung D, tanpa lewat B, lewat C. Padahal A dan D itu masa hidupnya pun mungkin sudah berlainan, tidak ketemu. Dan namanya sanadnya terputus itu. Maka di sini sudah diterangkan, karena hati itu karena tidak dhaif. Nah, kalau dhaif diterangkan sanadnya maksudnya siapa diketahui. Ini hadisnya dhaif karena sanadnya begini. Ada orang di antara yang meriwayatkan itu mungkin tidak bisa dipercaya. Mungkin biasa bohong. Atau mungkin kurang kuat hafalannya. Nah, itu menjadi kelemahan hadisnya. Kalau ingin tahu sanadnya bagaimana, ya kamu belajar. Mempelajari buku itu ya. Baca hadisnya itu di asli kita pastinya, nah nanti akan diterangkan di itu sanadnya. Apalagi tradisi hari Lebaran saling berkunjung itu sebaiknya dipertahankan atau dirubah sesuai sunnah. Yang paling afdol bagaimana, Ustaz? Ucapan tradisi Jawa itu boleh atau tidak, Ustaz? Iya, ucapan tradisi Jawa. Ya. Gimana ucapan tradisi Jawa? Apura-ipura ya, ya boleh saja gitu tuh. Wong tujuan halal bihalal barang itu memang saling maaf memaafkan, ya dah. Tapi kalau kita sebagai orang Muslim, ya dah, tidak hanya saling memaafkan, tapi saling mendoakan semoga ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, zakat fitrah kita, ya pokoknya semua diterima oleh Allah. Maka taqabbalallah. Dan Allah mengabulkan, menerima ya, ibadah kita minna dari kami, wa minkum dan dari ibadah kamu. Saling mendoakan. Lah yang didoakan begitu membalas doanya, jawabannya sama, taqabbalallahu minna minkum. Ya mudah-mudahan Allah juga mengabulkan atau menerima ibadahku dan ibadahmu, lah gitu. Kalau ketemu diam saja enggak ucap apa-apa, ya boleh aja enggak apa-apa. Tekan ketemu piye kabare piye iki salat ngendi salat nang ora ndak apa-apa ndak pakai takabbal Allah ya boleh gitu. Apalagi tentang ucapan pada hari raya yakni brosur halaman 8 Apakah boleh ucapan itu diucapkan sesudah sholat hari raya Idul Adha? Yang dicontohkan Nabi tadi sesudah sholat Idul Fitri, ya dah. Tiap hari kamu ucapkan begitu doa ya baik taqabbalallahu minna wa minkum, tapi itu sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat nabinya. Ya. Monggo tekoke bari ora boleh ndak? Wis tekan bar Jumatan itu ora ya. Bar Jumatan itu sudah ketemu ya. Nah, itu. Ya, ikuti aja apa yang mudah, ndak usah mengande-ande. Oh, biasanya dilakukan setelah Idul Fitri, ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum, ya sudah begitu. Nebari surat ka? Ya, dah, bawa beli wedhus. Beli sapi, ya gitu dah. Jadi, yang sudah ada saja diamalkan, yang belum ada jangan mengande-ande. Ini apa jane agama ini? Wis kare nurut apa sing wis eneng aja kok dadak. Ande kata. Apalagi berkaitan dengan Ramadan secara cukup, Ustaz. Ya. Tapi ada pertanyaan, mohon dijawab sekarang, Ustaz. Mari. Ustaz, suami saya rajin sholat, ngaji, baca Quran, zakat, nafar, peresmian-peresmian selalu ikut. Tetapi suami saya perokok. Kurang lebih setahun yang lalu, saya sebagai seorang istri, merasa ada kewajiban untuk menegur suami ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Salah satunya merokok. Saya berkata, Mas, mbok belajar berhenti merokok. Suami saya menjawab, istrine Ustadz kae, orang larang-larang Ustadz merokok. Disuruh membelikan rokok, ya ditukoke. Karena suami saya dulu pernah mendengarkan keterangan dari Ustadz di siar ulang Jihad Pagi. Dungakno wae, muga-muga iso mandek rokok kaya Pak Ustadz. Lalu saya doakan, saya biarkan sampai sekarang. Beberapa hari yang lalu, saya menegurnya lagi. Sambil berbicara pelan-pelan, saya terangkan, merokok jantung paru-paru njenengan membuat penyakit asma. Membuat penyakit asma saya kambuh. Membuat saya bersin-bersin, batuk, pilek. Untuk kesehatan anak-anak ke depannya, suami saya hanya diam saja. Ustadz, tadi malam waktu sahur, suami saya marah-marah karena rokoknya saya buang dibanting bungkus rokoknya, lalu memegang kepala saya sambil melotot ingin memukul kepala saya. Tetapi alhamdulillah tidak jadi memukul kepala saya. Lalu suami saya berkata, kowe loro atau sakit tak tambake, aku yo tanggung jawab, aku royal nggawa donyaku dhewe ora nggo donyamu. Kowe njaluk tak kapakke tonduk. Kowe njaluk tak kapakke sambil mencengkeram kepala saya. Suami saya tetap bicara terus, lalu saya menjawab, demi rokok memperlakukan istri seperti itu, demi rokok. Lalu saya pergi menghabiskan makan sahur saya ke dapur. Ustaz, atas uraian saya di atas, apakah saya salah dalam menasihati suami? Dan mohon nasihatnya, saya harus bagaimana? Mohon nasihatnya untuk suami, insya Allah di rumah mendengarkan. Karena setiap akad pagi selalu mendengarkan, Ustaz. Lungake metu kuping tengen, mlebu teng kemen teke pinggir wae. Utawa nek pas nerangke rokok pateni radione. Ayo sudah dipateni, istri saya, wah, istri saya tanya tentang rokok, wis dileh dandutan iki radione. Nah, itu memang gitu kan. Wong ini dikandani yang becik itu sesak ya gitu. Ya ta? Lebih cinta rokok daripada kepada istrinya. Itu belum sadar artinya. Ya mestinya kalau orang sudah mengerti, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi mendatangkan sengsara. tidak mendatangkan sengsara, ini tidak berguna, itu aja ditinggal kok, apalagi mendatangkan sengsara. Ya kan? Nah, maka itulah dinasihati terus, diingatkan. Ya. Ya, mudah-mudahan sambil didoakan Allah memberikan kesadaran, bisa mengerti mana yang lebih baik. Sebab orang yang beriman itu alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Ya, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan atau ucapan dan dia bisa mengambil yang paling baik. Bisa mengambil yang paling baik. Ya. Banyak mungkin orang merokok di nasihat itu ya ada Allah wong disini dong rokok umurnya dawa-dawa. Kan gitu ta? Allah gini sing rokok ya dora kena kanker. Wong kanker wis bakat orang rokok ya kena. Gitu. Nah itulah. Jadi itu penyebab-penyebab itu. Nanti kalau udah kena baru terasa. Wah kundek punya tiba ngerokok, tindak ke bujuku lara gelem lah itu. Nanti menyesal gak ada gunanya. Ya, padahal rokok itu di samping mubadir, ya, karena mubadir itu temannya setan. Mubadir, wong itu mestinya bisa untuk membeli sesuatu yang lebih baik, bermanfaat untuk kesehatan, bermanfaat untuk anaknya, bermanfaat untuk istrinya. Lalu malah diberikan rokok yang membawa kerugian kesehatan bagi anak istrinya yang tidak ikut merokok. Tapi kata dokter katanya, perokok pasif itu pun ya juga kena akibat. Ya. Kena akibat. Maka lebih baik bersih dari rokok. Itu lebih baik. Maka orang yang beriman itu mendengarkan perkataan, dia memilih yang lebih baik. Yang lebih baik ngerokok dengan tidak ngerokok, lebih baik tidak ngerokok lah pakai itu. Ya, terus diingatkan saja, mudah-mudahan sadar. Kamu lihat, kemudian mau ngerokok itu ya sejenis itu. Mbak Arab pergi kemana itu, nak rokok ekari, boleh sahaja dibaleni. Ya dah, ni nak bujuk ekari, tilap ke malah. Arab melu tu tilap ke. Ya, ni nak rokok baleni. Rokok tu mang jadi, ya dah, kecintaannya luar biasa. Baru mangan gula rokok, Arab yang WC gula rokok, mau tidur gula rokok, sudah. Yang mula di NTA atur. Wes, kalau kamu belum bisa berhenti ngerokok, kamu berhenti ngaji dulu. Besok kalau sudah bisa berhenti ngerokoknya, boleh ngaji lagi. Selama belum bisa berhenti ngerokok, ngajinya berhenti dulu. Ini yaudahnya TKT mandek ngaji. Tuh, tadi rokok kalau ngaji itu lebih seneng rokok. Ya udah. Ya biar enggak apa-apa lah. Ada yang sudah, ya saya berhenti rokok, anu belum bisa, ya saya mandek ngasih dulu, ya sudah mandek kok. Nerung iso mandek rokok terus, rasa ngasih terus, sak mati ini rapopo. Nah, nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah, kan urusanmu sendiri nanti. Ya, apalagi? Saya biasa mengerjakan sholat rawatib, suatu ketika saya ketiduran. Tidur sebelum masuk waktu duhur dan bangun sudah masuk waktu asar karena tidak ada yang membangunkan. Lalu saya langsung wudu dan sholat rawatib qobla duhur dan ba'diyah duhur. Kemudian sholat asar. Yang demikian itu apakah sudah benar Ustaz? Nah, waktu duhur aja habis kok rawatib dan duhur ini. Ya. Kamu duhur hilang dan masuk waktu asar lah kok sholat. Ya. Dan ini subuh. Subuh ada sholat fajar. Sebelum kamu melakukan sholat subuh, ada sholat dua rakaat namanya sholat fajar. Rawatibnya subuh itu sebelum subuh. Tapi sudah masuk waktu subuh. Nah, kalau kamu tidur, bangun matahari sudah terbit. Lah kok tidak ada sholat fajar. Sholat duha. Gitu? Nah, maka itu kalau sudah itu ya yang wajib langsung dikerjakan. Ya, tidak usah sholat sunat tadi, wong wajib. Wajibmu aja hilang waktunya gitu. Apalagi? Pada suatu hari, saya mengaji di masjid UNJ. Ada ustaz yang menerangkan tentang induk istighfar, tetapi belum jelas. Apa saja fadilah sayyidul istighfar itu, ustaz? Ya kok tekan aku piye ta? Ya kamu jelaskan sana, tanya orang yang jelaskan itu. Ya. Yang jelas istighfar itu mohon ampun kepada Allah kan. Manfaatnya memang besar istighfar itu mohon ampun. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segera kamu mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu hanya mohon ampun. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, segera mohon ampun kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Wasari'u maksudnya segera. Cepat-cepat gitu. Ila maghfiratim mir rabbikum. Ya, untuk mengharapkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawat wal ard. Ya. Dan mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Ya, supaya diampuni dari dosa-dosanya. Ya, tetapi kalau sudah mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, jangan diulang lagi perbuatan dosa itu. Gitu ya. Apa lagi? Bapak saya sering mendengarkan kajian Ahad pagi ini. Beliau sholat, tetapi hampir setiap malam pulangnya pagi karena judi dan lotre. Apakah yang demikian itu merusak amal sholatnya? Dan mohon doa dan bimbingannya agar bapak saya mendapat hidayah, Ustaz. Ya, merusak amalnya itu belum sholat namanya. Baru mengerjakan sholat, tapi belum menegakkan sholat. Ya. Karena orang yang sholat sesungguhnya itu tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Masa sholat tewera nganti sewengi utuh kok. Sholat maghrib, sholat isya berapa menit. Lo kok judi nganti mulai esok itu berarti kan. Ya. Sholatnya karo judi ini rada ijik mempeng judi ini. Samping itu sholatmu tidak berfungsi. Karena tidak bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Tidak gunanya. Sholat itu tahu ini perbuatan dosa ya dijauhi. Ya diingatkan aja, diingatkan. Atau mudah-mudahan dengan rutin dengar radio bisa sadar nanti. Sholat atau judi, itu jelas sholatnya tidak baik. Padahal orang pertama kali dihisab oleh Allah yang ditanyakan nanti sholatnya. Awalu ma yuhasabu bi'abdu yaumal qiyamati as-sholah. Fa'in sholuhat sa'iru amalihi. Wa'in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Isu itu bangun dari kubur manusia tanyakan sholat. Sholatnya gimana? Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Sholat yang baik itu mencegah fasad dan mungkar. Maka amalannya masih baik. Perbuatan keji, perbuatan mungkar dicegah. Tapi kalau sholatnya jelek, walaupun sudah sholat tapi kemungkaran-kemungkaran dilakukan. Sudah sholat tapi masih judi, sudah sholat masih mabuk, sudah sholat masih zina. Nah itu sholatnya tidak berfungsi. Ya, tidak ada gunanya. Maka dikatakan Nabi, fa'in fasadat, fasadat sa'iru amalihi. Kalau rusaknya amal, rusaknya sholat, kalau amalnya sholat rusak, rusak semua amalnya. Ya, apa lagi? Definisi mahram itu bagaimana, Ustaz? Dan apakah kalau mahram, kita boleh berjabat tangan, Ustaz? Jadi mahram itu laki dan perempuan yang diharamkan untuk mengadakan hubungan pernikahan. Tidak mesti boleh jabat tangan, ada mahram yang tidak boleh jabat tangan. Misalnya, saya punya istri, istri saya punya adik perempuan. Adik perempuan istri saya dengan saya mahram, tidak boleh saya nikahi. Tapi bukan berarti saya boleh jabat tangan dengan istri saya, dengan adik saya. Enggak. Jadi mahram itu laki perempuan yang dilarang mengadakan hubungan pernikahan. Tetapi bukan berarti mahram mesti boleh jabat tangan. Ada yang boleh, misalnya saya punya adik perempuan, itu mahram. Saya nikahnya enggak boleh. Saya boleh jabat tangan dengan adik perempuan saya, buncengkan adik saya boleh. Boleh. Dama. Ya? Oh ya nanti. Ya. Jadi mahram itu orang yang mau jabat tangan dilihat. Kalau mahram itu mahram karena keturunan, karena nasab, nah itu boleh segera jabat tangan. Saya dengan bule saya dengan budi saya dengan anak saya dengan adik perempuan saya, kakak perempuan saya, boleh. Tapi kalau dengan adik ipar saya, kakak ipar saya, enggak boleh itu. Nah, itu ya. Apalagi dalam mengirimkan ganjaran untuk orang mati, ada yang memahami bisa dan tidak bisa. Yakni karena amal orang kalau sudah mati terputus. Bagaimana penjelasan ibadah-ibadah ini? Salam memasuki kuburan, mensolatkan orang meninggal. Bukankah hal itu hubungannya dengan orang meninggal, Ustaz? Ya, kamu gak bisa memahami. Hubungan dengan orang meninggal, itu kita boleh mendoakan apa enggak? Boleh. Kalau orang yang meninggal itu orang muslim, sekalipun sudah mati, boleh didoakan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin laki perempuan, orang muslim laki perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Boleh mendoakan. Maka masuk di pekarangan makbaroh, assalamualaikum ya ahla diyar, keselamatan kamu hei ahli kubur. Boleh mendoakan, boleh. Ini yang ngirim ganjaran itu enggak ada. Ya. Kalau doa itu bukan ngirim ganjaran. Doa itu memohon kepada Allah. Kalau doa untuk orang yang mati tadi, supaya orang yang mati tadi diampuni dosanya oleh Allah. Bukan kok saya membaca Fatihah ganjarannya saya berikan yang mati, itu enggak ada aturan. Kalau mendoakan, memohonkan ampun, boleh. Tapi kalau saya beramal, ganjaran saya ben dipek dia yang mati, enggak ada tuntunannya. Karena Nabi kita, kan bukan Nabi, Allah SWT mengatakan, man amila sholihan fali nafsihi, siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Waman asaaf alaiha, orang yang berbuat jelek juga untuk dirinya sendiri. Jadi jangan kamu samakan mengirim ganjaran dengan mendoakan. Orang datang ke makbaroh, assalamualaikum, itu mendoakan dia mudah-mudahan kamu selamat. Gitu loh. Kalau mendoakan boleh, kalau mengirim ganjaran saya yang berbuat ganjarannya bentipek itu enggak bisa itu. Apalagi Allah membebaskan umat manusia untuk beriman atau kafir dan tidak ada paksaan dalam Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana penjelasan Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 dan Quran surat Ali Imran ayat 83? Dari ayat-ayat di atas menjelaskan yang di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman saya, kalau terpaksa itu tidak ikhlas, tidak dari hati yang tulus, mungkin pengaruh dari lingkungan atau ancaman atau tekanan orang lain. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apanya yang dijelaskan? Ya. Yang dijelaskan apanya? Ya, coba dibaca ayatnya dulu. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhaw wa dhilaluhum bil ghuduwi wal ashal. Hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Ya. Itu maksudnya terpaksa atau sukarela, itu mesti mentaati sunatullah yang berlaku. Ya, pasti itu. Kamu terpaksa atau sukarela. Ya, mesti tunduk patuh kepada Allah. Artinya, mesti melewati ketetapan Allah yang tidak bisa dielakkan. Terpaksa atau sukarela. Jadi sundut itu digambarkan tunduk patuh. Misalnya orang yang sukarela melaksanakan perintah Allah, melakukan ibadah, melakukan doa, melakukan mohon ampun, mengharapkan surganya Allah, memang perjalanannya mengarah ke sana, menjauhi dari neraka, itu perjalanannya menuju ke sana. Ya, dia akan terhindarkan karena memang usaha ke sana. Tapi ada orang yang terpaksa harus menjalani ketetapan Allah. Sebetulnya orang itu tidak mau masuk neraka. Ya, tapi mengapa dia harus masuk neraka? Dipaksa. Coba dibaca itu. Ya, la yaghurrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Coba dibaca itu. Ali Imran surat ketiga ayat 196. Ya, ini dibaca juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Yalah. Jangan terperdaya oleh kebebasan orang kafir hidup di dunia ini. Bebas, mau apa aja bebas. Yalah. Tidak ada aturan, ini tidak boleh, ini tidak, pokoknya ingin bebas saja. Nah, orang kafir, ya, tidak ada aturan, biar oleh Allah, katakan kamu jangan terperdaya oleh hidup mereka. Ya, itu mang mata ungkolil, kesenangan yang sedikit yang diperoleh orang kafir, kebebasan di dunia tadi. Tapi ketahuilah, senengmu seperti apa di dunia itu kesenangan yang sedikit. Setelah itu, kamu masuk jahanam. Sebetulnya orang masuk jahanam itu mau enggak? Mau apa enggak? Enggak mau. Terpaksa dia harus masuk itu. Ya, harus masuk. Kenapa harus masuk? Karena jalan yang kamu tempuh tujuannya itu ke sana. Kalau jalan yang kamu tempuh jalan menuju ke neraka, kok kamu ingin masuk surga enggak bisa. Maka terpaksa kamu harus masuk neraka. Tunduk patuh dengan aturan Allah. Maka manusia itu dengan sukarela atau terpaksa, mesti tunduk patuh dengan ketetapan Allah. Orang masuk neraka itu tidak mau, tapi ketetapan Allah orang yang melakukan perbuatan jahat harus di neraka, ya terpaksa mau akhirnya. Itu namanya terpaksa. Apalagi? Al-Quran atau hadis, atau Al-Quran ataukah hadis yang menjelaskan tentang yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Nah, kamu dapat dari mana? Al-Quran berhadis itu hadis itu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia keluar dari neraka. Hanya orang yang betul-betul mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tidak mungkin dia masuk neraka. Ya. Kalau memang betul, kalau tidak ada ucapannya, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Tapi dia jadi menyembahnya kepada selain Allah. Ya jangan harapkan masuk surga. Karena ucapanmu dengan perbuatanmu sudah tidak sama. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Maka konsekuensinya dia tidak mau menyembah apapun selain Allah. Tidak mau. Nah, ucapannya la ilaha illallah, tapi malah dia menyembah danyang, menyembah kuburan, menyembah patung. Nah, itu berarti ucapannya dengan perbuatannya lain. Kalau begitu jangan mengharap masuk surga. Tapi kalau konsekuen mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga. Apalagi? Saya mempunyai saudara yang berjualan minuman keras. Setiap main ke rumah saya selalu membawa oleh-oleh untuk keluarga saya. Apakah oleh-oleh tersebut termasuk halal, Ustaz? Ya, oleh-oleh apa? Karena dia jual minuman keras, terus dioleh-oleh minuman keras, ya haram. Ya. Kalau oleh-oleh roti apa itu ya boleh aja dimakan. Nah, kecuali kalau memang orang itu pekerjaannya jualan minuman keras tok, enggak jualan yang lain-lain. Dan dia dapat uangnya ya dari itu tok. Nah, itu dikatakan Allah 10 orang yang termasuk dilaknat oleh Allah itu orang yang termasuk orang yang memakan harganya. Ya, hasil jualan minuman keras itu haram. Ya. Maka kalau saudara tadi memang pekerjaannya hanya itu, tidak ada yang lain. Ya. Ya berarti dia dapat uang ya dari situ. Hasil penjualan minumannya haram dimakan. Tapi kalau dia selain menjual minuman keras juga menjual kelontong, menjual dagangan-dagangan yang lain, ya. Aja mingat, sinti boleh oleh kamu, rung mesti sokokono, ya kita. Ya, apalagi di desa kami akan diadakan kursus membuat bulu mata palsu, dan kami bersama rekan-rekan sudah mendaftarkan untuk ikut. Tetapi ada ustadz yang bilang membuat bulu mata palsu itu tidak boleh, haram. Apa yang demikian itu betul, ustadz? Ya memang zaman Nabi durung eneng membuat itu palsu ora eneng. Ya, yang ada itu membuat menyambung palsu rambut. Pernah ada suatu riwayat ada orang tua mau menikahkan anaknya, sudah dan nikahlah. Anak perempuannya kemudian sakit sampai rambutnya rontok. Dan setelah mau dibawa pulang dikirim kepada tempat suaminya. Nah, tanyakan pada Nabi, ini anak saya habis sakit, rambutnya rontok, ini mau dikirim ke rumah suaminya, mau diajak ke sana, bagaimana kalau saya kasih sambungan rambutnya yang rontok itu palsu lah ya. Nabi melarang, tidak boleh. Nah, itu kalau itep tadi, belum tahu ada riwayatnya. Tapi paling tidak itu masuk subhat. Nama palsu tadi. Nah subhat itu lebih cenderung kepada haram. Maka dihindari lebih baik. Tapi belum kami tidak menyatakan haram. Karena memang tidak ada. Ya, tidak ada larangannya dalam hal itu. Tapi ada unsur-unsur kepalsuan itu loh. Ada unsur kepalsuan itu kan jadi subhatnya. Apalagi? Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, cetakan pertama, juz 2, halaman 157. Min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu nabadi yawaddu ahadukum yawaddu ahaduhum lau ro'ani bi ahlihi wa malihi. Rawi Muslim an Abi Hurairah sahih. Sebagian dari umatku yang sangat cinta kepadaku ialah orang-orang yang berada sesudahku. Salah seorang dari mereka senang kalau melihat aku dengan keluarganya dan hartanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah sahih. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut, Ustaz? Jadi maksudnya Nabi nanti ada orang yang mencintai Nabi. Sangat mencintai Nabi padahal belum pernah ketemu dengan Nabi seperti kita kan belum pernah ketemu dengan Nabi. Ya. Ketemu belum pernah. Tapi kita mencintai Nabi. Bukti mencintai Nabi, apapun ajaran Nabi, kalau itu larangan ya ditinggalkan, itu perintah ya dilaksanakan. Nah itu. Tapi ada juga yang hidupnya beserta Nabi, bencinya kepada Nabi setengah mati. Didakwai malah menuduh Nabi orang kena sihir, orang gila, orang macam-macam lah tuduhan jelek. Tapi di belakang hari nanti ada orang tidak pernah ketemu Nabi, tapi mencintai pada Nabi-Nya. Maksudnya ya, maksudnya hadis itu begitu. Apalagi? Perempuan yang memakai baju terlalu panjang ke bawah sampai menyapu jalan itu, apakah diharamkan oleh Allah karena termasuk orang yang sombong atau riya, Ustaz? Jadi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau dia memakai baju sampai menyentuh tanah tadi merasa lebih baik daripada yang lain-lain, ya, merendahkan manusia seolah menampakkan saya orang kaya. Orang kaya aja pakaiannya sampai lembrek ke tanah lebih tadi. Nah, artinya dengan memakai begitu seolah-olah nilai derajatnya dirinya naik. Orang yang tidak seperti itu lebih rendah, itu sombong. Kalau tukul kesombongan begitu ya haram. Ya, tapi kalau sudah dia mode, bajunya sampai rengseh tanah tadi, ya, memang modenya begitu, ya, tidak ada unsur kesombongan, tidak ada masalah apa-apa. Tapi paling tidak, kalau sampai rengseh tanah itu kan ya nyeret-nyeret. Ada ketelek ya diseret, ada kotoran seret, ya, tapi kurang terjaga kebersihannya. Apalagi? Apakah Islam mengenal adopsi? Bagaimana kalau kelak menikahkan anak adopsi? Dan bagaimana hukumnya kalau akte nikahnya atas nama orang tua angkat, Ustaz? Adopsi itu mengangkat anak. Zaman Nabi pun sudah ada. Mengangkat anak itu boleh saja. Tetapi jangan dihilangkan nasabnya. Ya. Saya mengangkat anak, anaknya orang lain, jangan terus diaku bapaknya saya. Ibunya, istri saya, jangan. Hah? Nanti putus nanti. Hubungan nasab tidak nyambung. Maka ngangkat boleh, tapi harus dikenalkan orang tua yang sebenarnya. Dan nanti kalau mau nikah, kalau kebetulan dia anak perempuan, butuh wali. Yang berhak menjadi wali bukan saya yang mengangkat anak tadi. Yang berhak menjadi wali orang tuanya sendiri, bukan orang tua angkatnya. Itu. Jadi boleh, tapi jangan menghilangkan ya, keturunannya. Apalagi akte nikahnya atas nama bapak angkat gimana? Anda boleh atas nikahnya namanya ya nama bapaknya sendiri yang disebut. Jangan bapak angkat disebut sebagai bapaknya, itu bukan bapaknya, cuma bapak angkat saja. Maka wali yang disebut di dalam pernikahan itu harus orang tuanya sendiri. Ya, apalagi? Pertanyaan terakhir mohon dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Saya seorang istri, menikah kurang lebih 1 tahun, belum dikaruni anak. Dan suami selalu bilang, saya mandul. Pada suatu hari di bulan Ramadan ini, saat itu jam 3 sore minta dilayani, akan tetapi saya menolak, karena lagi puasa. Akhirnya suami saya marah besar. Dan sambil pergi, pamitan ke saya mau ke mantan pacarnya. 1 jam kemudian, suami ngebel ke saya, dan yang bicara adalah wanita. Dan wanita tersebut bilang pacarnya. Bahkan mengirim foto di atas ranjang dengan suami saya. Pada jam 9 malam, suami pulang, tidak mau bicara. Sudah 5 hari ini tidak mau bicara atau mendiamkan. Saya ajak makan bersama, tidak menjawab. Diajak sahur, tidak mau, bahkan sekarang mulai aneh. Sholatnya bolong-bolong, tidak menjalankan 5 kali. Terkadang hanya subuh dan asar. Diajak ke akad pagi, tidak mau. Saya minta izin ngaji di cabang, tidak diizinkan. Yang kami tanyakan, apakah saya berdosa? Apabila melanggar perkataan suami, tidak mau melayani sedang pas Ramadan. 2. Apakah sholat saya gugur 40 hari, karena selama 5 hari tidak bicara saling mendiamkan. Tapi waktu sholat saya ingatkan, waktu makan saya ajak, tetapi suami tetap diam. Mohon nasihatnya serta mohon doanya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Raisa. Kalau suamimu seperti itu enggak bisa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu enggak bisa. Wong suami ngajak langgar aturan Allah kok bisa sakinah, itu gimana? Sakinah itu ketentraman. Ya toh? Lagi kamu diajak kumpul di siang hari we, kowe ora tentrem. Nah, kowe ora melayani suamimu ya ora tentrem. Kalau tentrem itu sama-sama mentaati aturan Allah, tentram itu. Ya. Dia dilalah di pintu bojo kaya ngono. Nah. Walaupun mungkin duitnya okeh, tapi kok wani ngelanggar larangannya Allah gitu. Karena istri mentaati aturan Allah didiamkan, kamu tidak dosa. Apalagi setelah mengajak kumpulnya tidak mau, pelariannya ke wanita yang tidak halal, buat apa gitu itu? Malah wanita halal foto dipamer ke, loh aku ragel karo kowe jenek sing gelem. Oh, nek mencari wanita gelem banyak wae yang ngrek duwe duit terus. Iya. Banyak wanita itu salah apa ora, bojone apa ora, sing penting diketoki abang-abang ngene gelem ta. Jangan harapkan kamu bisa sakinah mawaddah warahmah dengan suami semacam itu. Ya. Tapi harapkan Allah memberikan hidayah pada suamimu. Kalau memang nekat tidak mau kepada Islam, ya mudah-mudahan Allah memberi suami yang lebih baik lah gitu. Gantinya. Ini jelas-jelas mengajak melanggar larangannya Allah. Mula gomo islami. Ya, umum yang mau sholat, ngenodak, terus bareng jaluk kumpul bujunya, saya ini sholatnya bolong-bolong. Karena itu kulapnya bolong. Rumah sana merasa kalau ben, aku minta kumpul tidak boleh, saya sholat, ora sholat sisan. Itu rumah sana sing gelok. Sing silaka, kamu celaka sendiri. Kamu tidak sholat itu, kalau kamu sholat bukan menguntungkan istrimu. Kamu sholat menguntungkan dirimu sendiri, kamu tidak sholat ya akibatnya rasa anak sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'af alaiha. Ya berbuat baik untuk dirimu sendiri, kamu berbuat jelek, ninggalkan sholat ya urusanmu sendiri. Justru kalau kamu tadi menjalankan sholat dengan sengaja, kamu sudah kafir. Nabi kita mengatakan man sholat, man taroka sholata amdan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas-jelas dia itu orang kafir. Dengan sengaja, bukan karena lupa. Kalau lupa diangkat penanya. Ini sengaja meninggalkan sholat. Karena mau minta kumpul istrinya enggak boleh, dah. Yang itu meninggalkan sholat. Loh, kalau dia tetap sholat kumpul dengan laki dengan perempuan yang tidak haram, yang tidak halal, mesti enggak mau. Nah, maka dia kumpul dengan perempuan tidak halal, setelah sholat sisan baik, sholatnya ya percuma itu. Dan itu mendekati kekafiran. Kalau begitu itu kamu harus lebih tangguh. Oh ya sudah, kamu tidak mencintai Allah, lebih mencintai jalannya setan. Saya mencintai jalannya Allah. Kalau sudah begitu, tidak ada pertemuan dalam hidup ini lah gitu. Hari ini saatnya perpisahan antara kamu dan aku. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Jadi orang Islam itu, laki atau perempuan, jangan ada ketergantungan pada manusia. Ketergantungannya kepada Allah harus tinggi. Weh, ya suami di ini malah ninggalkan sholat. Diajak melanggar larangan Allah, tidak mau, malah cari wanita lain. Oh berarti kualitas suami saya cuma seperti itu. Ya gitu kan? Tidak cocok kalau jadi suami saya. Harusnya begitu. Ya, apalagi? Baik, cukup, Ustaz. Ya? Masih ada waktu, ayo kita jawab pertanyaan langsung. Ke pertanyaan lagi, silakan disebutkan nomor mic dulu. Nomor 28, Ustaz. Nomor 28. 8. Nomor 8. Nomor 11. Nomor 11. Satu lagi. 17. 17. Baik, kita mulai dari nomor 28. Ya Ustaz, nomor 28, saya Yudi dari Binaan Kebonsari, Magiun Ustaz. Ya, mari. Dari lantai 1 hanya apa? Sekedar minta alamat Ustaz. Mungkin yang hadir di sini pada saat ini ada yang berasal dari Sepinggan, Balikpapan. karena ada warga kami yang pindah ke sana dan minta alamat atau binaan atau kelompok yang ada di sana. Itu aja yang saya inginkan. Terima kasih. Ada-ada yang hadir nih dari Sepinggan, Balikpapan. Nah, mungkin yang ada di sana ini dengar, kalau ikut itu nanti mudah-mudahan nanti dia akan ngirim ya nomor telepon atau alamat dari yang bisa menghubungi ke... nomor telepon saya, Ustaz. Ya. Mungkin ada yang tahu yang berasal dari Sepinggan Balikpapan. Ya. Di 0821 0821 4278 4278 0838 0838 Nama? Yudi Wibowo, Ustaz. Yudi Wibowo dari Madiun ya. Iya, Ustaz. Dari 0821 4278 0838 Yudi Wibowo Madiun. Nah, ini saudara kita yang dari Balikpapan, kalau ikut dengarkan kajian ini, tolong hubungi ini saudara, nanti biar saudaranya Yudi yang ikut, yang sudah pindah di Balikpapan, bisa gabung binaan yang ada di sana. Ya, terima kasih. Yang lain. Baik, berikutnya nomor 8, kemudian nanti bersiap-siap nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giman, jualan susu di Telanggu. Nah. Tapi yang saya tanyakan bukan soal susu, Pak. Yang pertama, di akhir-akhir bulan Ramadan ini banyak saudara kita yang menukar uang ratusan menjadi uang ribuan atau dua ribuan. Tapi ada orang yang menawarkan jasa dengan menukar uang yang tidak penuh. Jadi kalau kita menukar 100 ribu nanti dikasih 90 ribu uang baru. Itu apakah termasuk riba atau bukan? Kemudian yang kedua tentang fidyah. Itu diberikan berupa makanan, jadi hari ini misalnya hari ini istri saya bayar fidyah tapi memberikan makanan kepada orang miskin, itu sudah termasuk fidyah atau bukan? Kemudian yang ketiga, ini kasus yang benar-benar terjadi pada saya. Hari ini saya dititipi oleh saudara, yaitu uang zakat fitrah disuruh dikirimkan ke, titipkan ke MTA. Tiga amplop, isinya saya tidak tahu. Lah waktu masih di luar itu saya cek uang masih ada. Tetapi setelah masuk di majelis ini, ketiga amplop itu sudah tidak ada. Lah, kewajiban saya sebagai orang yang mendapatkan amanah dari saudara-saudara saya tadi, apakah saya harus menukar uang itu atau bagaimana? Kalau memang saya harus menukar uang, saya sendiri tidak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan. Ya, yang jelas, apa amplopnya tidak ditutup? Ada yang tertutup, ada yang terbuka, tapi tidak saya hitung. Terus ditaruh di mana uangnya? Dalam tas. Tasnya dibuka apa enggak? Lah, saya enggak tahu. Tadi waktu saya ngecek di luar masih ada, tapi setelah masuk ternyata tas saya sudah kosong. Ketiga-tiganya semua sudah tidak ada. Tapi tas kamu sanding terus? Iya. Memang di sini banyak tuyul. Ya, saya enggak buruk sangka kepada saudara-saudara kalian. Mungkin saudara-saudara ada yang menemukan ketiga amplop itu. Saya mohon untuk diserahkan kepada panitia zakat fitrah. Tapi seadanya itu harus hilang, insya Allah saya akan menggantinya semampu saya. Ya. Jadi yang saya tanyakan, untuk mengganti itu wajib atau tidak wajib, itu aja. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, ya, kirim itu dititipkan manusia enggak sampai ini. Ya, kirim uang aja titip tidak sampai, apalagi kirim ganjaran. Ya. Nah itu memang saya jawab dari yang ketiga ya. Itu kamu berarti tidak amanat. tidak hati-hati di dalam membawa uang. Kalau memang tadi masih ada, ditilai masuk sini enggak ada itu masuk. Tenjikue ya apa itu. Nah, apa terasa tidak ada setelah kamu duduk di sini apa begitu masuk tidak ada? Terasa tidak adanya setelah saya masuk, tapi waktu itu tas memang tak taruh di luar, kemudian tak tinggal masuk ke toilet, Pak. Tuh, bisa juga. Memang orang banyak itu kadang-kala apa menaiki arep bakdo. Ada yang butuh duit. Nah, coba nanti mudah-mudahan bisa dipantau dari CCTV, ya dah. Mau dulu yang datang ini nyolong serandal ya ada kok. Nyolong serandal, ya dah. Dan barang itu terpantau CCTV, ya, perlu ambil parani satpam tangkap. Nanti mudah-mudahan terpantau oleh CCTV nanti. Ya, ini ada CCTV. Lah kamu taruh tadi di mana? Di ke toilet di mana? Lantai atas atau lantai bawah? Di sebelah barat nah, sebelah bawah TV, Pak. Lantai bawah. Uh-uh. Lantai bawah sana. Lantai dua ini. Lantai dua. Waktu itu saya masih di luar di halaman parkir tadi, memang saya keluarkan yang satu saya kasih tulisan zakat fitrah gitu. Benar. Nah, seingat saya udah saya masukkan atau belum itu. Kamu tadi malam sahur enggak? Sahur, Pak. Lah kok ya ini wis linglung. Nah, tadi masukkan atau belum? Lah kalau ditulisnya zakat fitrah masukkan atau belum, mestinya kalau kamu masukkan mesti seamplope mestinya. Amplope masih tertinggal. Maka dari itu yang saya lupa di situ itu, Pak. Tadi katanya tiga. Ya tiga. Amplope nggak ada semua. Saya tumpuk jadi tiga. Semuanya saya keluarkan. Saya tumpuk yang paling atas itu belum ada tulisan zakat fitrah. Kemudian baru saya kasih tulisan zakat fitrah gitu loh. Terus tiga-tiganya enggak ada semua? Iya. Jadi yang tidak ada bukan uangnya saja termasuk amplopnya enggak ada? Iya. Oh, mau kemudiannya ambil di sini uangnya enggak ada. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Mohon maaf ini dari Suminto di bawah, Ustaz. Ya. Jadi tadi satpam menemukan amplop tiga. Terus? Tiga-tiganya ada di bawah, di tangan kami, di panitia, baru saja. Jadi tadi dibawa oleh satpam, ada tulisannya Masjid Qawwatul Islam. Jakarta. Ya betul, betul itu Pak. Alhamdulillah berarti saya tidak jadi nukar Pak ini. Matur suwun Ustaz. Lah kok bisa di bawah itu gimana tadi? Tadi yang... ada yang nemukan kemudian dibawa oleh satpam, kami juga enggak tahu ceritanya. Oh, iya. Jadi sudah dibawa satpam kemudian ini dikantongi satpam mau diumumkan sebetulnya itu. Oh iya. Oh, iya. Sun. Itu satpam kita. Ya. Iya, betul. Kami mohon kepada saudara satpam langsung dimasukkan kepada panitia zakat fitrah saja. Itu ya. Aja yang saya mohon. Alhamdulillah berarti mohon maaf Ustaz. Jadi nanti yang dititipi menemui panitia zakat nanti ada ya. Bukti penerimaannya Ustaz. Oh iya ya. Jadi bukti penerimaannya ada Ustaz. Terima kasih. Bisa lagi jangan ya, gitu makasih. Ya. Bisa lagi hati-hati. Iya. Oh, terus nyalakan itu. Hampir saja saya tadi putus asa Ustaz. Ternyata di MTA ada tuyul. Ya iya. Ternyata tuyulnya satpam. Tuyulnya baik. Sehingga beliau menemukan, mau diumumkan walaupun saya sudah panik tadinya. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya. Ternyata MTA itu orangnya benar-benar amanah. Itu malah, saja. Kamu enggak baik. Wong ditemoki malah ngarani tuyule satpam. Ah. Ya, apa dikira satpamnya tadi ngambil di tasmu? Enggak. Dan Kata-kata ini saya cabut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara satpam yang telah menemukan zakat fitrah yang dalam amplop itu. Dan itu tuyul itu saya sendiri sebenarnya tidak yakin, yang saya yakin-yakinnya sama sekali tidak ada tuyul. Seumur hidup saya tidak pernah kehilangan yang disebabkan oleh tuyul itu sendiri. Ya, itu aja Ustaz. Tahu ya Ustaz. Jadi jangan malah menuduh jelek. Itu salahmu sendiri, kurang hati-hati. Ya, jadi satpam menemukan tadi, bukan buka tasmu terus mengambil, tidak. Iya. Ya, bukan. Ya, insya Allah kalau satpam-satpam ini teruji. Ya, ya. Walaupun apalagi ini puasa. Ya, puasa apalagi. Tidak mungkin. Walaupun yang punya uang tidak tahu, Allah tahu, maka tidak mungkin akan mengambil. Ya, nah, sekali itu. Lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan satpam yang berjaga di luar. Saya tadi cuma intermezzo, terus terang saja. Ya, biar kemudian mencerahkan suasana. Ya, pertanyaan tadi apa lagi selain yang kedua tiga tadi? Itu fidyah untuk fidyah boleh. Langsung memberikan makan ya, kepada orang boleh. Miskin. Ya, boleh. Kalau kamu memang tahu itu orang miskin, kamu beri makan orang miskin, boleh. Memang terus fidyah yang itu beri makan. Uang, tukar uang yang dikasih. Ya, tukar uang. Ini, termasuk riba. Tadi kan sudah mengatakan, ya minta jasa gitu. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Kalau kamu mau tukar uang yang tidak pakai jasa, langsung ke bank sana. Oh, iya. Itu antri. Lagu tidak upaya sih ngantri ke barang. Oh, iya. Ya maka terus terang minta tukar uang dan harus memberi jasa. Jasanya sekian. Tinggal kamu mau apa tidak gitu. Berarti ya. Bukan riba ya Ustaz? Enggak, bukan riba. Ya, terus nanti saya rekasa ke ngantri nih. Kaya. Coba kalau kamu butuh duit tanya antri dewe kamu ya. Iya. Megah. Ya. Kalau kamu mau nukar ke bank, uangmu lawas di Jali Anyar di bank tanpa potongan apa-apa diberi. Mau antrine dawa kowe gelem apa ora. Nah, maka dia ke sana itu kan juga makan waktu, gagal atau ditukarkan. Nah, kamu tukari 100 atau tukari 90 ini jasanya 10, jasa sing nyantrek iki piye lho. Iya. Terang-terangan begitu boleh. Ya, yang lain apa lagi? Berikutnya nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heru dari Klaten dan asalnya saya dari Karawang, daerah Sunda. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang di Karawang sekarang ini mendengarkan dan mohon maaf titip salam dan doa karena untuk Lebaran tahun ini saya tidak bisa silaturahmi kumpul bersama. Enggak. Ustadz, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tradisi membaca ikrar halal bihalal pada saat halal bihalal kantor atau misalnya lingkungan, apakah itu tradisi baik yang perlu diteruskan atau perlu dihilangkan? Membaca tradisi apa itu? Ikrar halal bihalal. Kemudian yang kedua, masalah menghatamkan Al-Quran. Para sahabat banyak yang menghatamkan Al-Quran, ada yang sehari bisa satu kali, sehari semalam satu kali. Bahkan ada yang bisa menghatamkan dalam sehari semalam itu dua kali. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita membaca Al-Quran secara hatam itu perlu metode misalnya satu hari semalam itu perlu berapa surat yang dibaca atau berapa juz. Kemudian di dalam surat 20, Toha ayat 114 dan surat Al-Muzammil ayat 4. Itu beberapa keterangan kalau di surat Al-Muzammil dikatakan bahwa bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan tetapi benar. Kemudian di dalam surat ke-20 surat Toha itu ayat 111 itu larangan bagi Nabi Muhammad supaya jangan membaca Al-Quran secara tergesa-gesa. Yang saya tanyakan begini Ustadz, saya ingin menghatamkan Al-Quran tetapi kalau saya membacanya dengan perlahan itu akhirnya malah baru beberapa ayat sudah ngantuk. Jadi tidak mencapai target. Nah, ketika saya membaca Al-Quran dengan metode lebih cepat, itu bisa mungkin kurang lebih setengah jam bisa satu juz. Boleh saya contohkan, Ustaz? Ya, jangan. Misalnya saya membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ini karena Al-Qurannya kecil. Jadi di satu sisi ketika saya membaca seperti itu ada keasikan tersendiri, tetapi di sisi lain saya takut apa yang saya lakukan tadi itu menjadi amalan yang sia-sia. Yang saya tanyakan, kebiasaan saya membaca Al-Quran seperti ini apakah boleh diteruskan atau harus dirubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus itu bacaannya, sudah bagus. Baik itu diteruskan boleh. Ya, itu sudah bagus, itu tidak terlalu cepat. Nah, yang dimaksud Nabi jangan tergesa-gesa, itu Nabi itu ketika diajari membaca turun wahyu oleh Jibril, Jibril mengajari belum selesai Nabi sudah nirukan. Ya ta? Jadi Jibril membacakan ayat, belum selesai, Nabi sudah ngejar, nututi, khawatir kalau lupa atau bagaimana. Gitu lah. Atas turun itu Allah mendangkan, Allah tidak akan menjadikan lupa. Ya, jadi kamu membaca ayat itu, kalau sudah dibacakan, biar dengarkan dulu, tidak usah mengejar, membacakan belum selesai, kamu ya. Nah, itu dinamakan tergesa-gesa. Biar sampai titik dulu, baru kamu nanti menirukannya. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi diajari guru ini, di rumah kesek, aja terus ngoyak, enggak khawatir lali, ya. Nabi begitu diterangkan, enggak pernah lupa, ya, langsung. Enggak pernah lupa. Ingat, Al-Quran 30 juz itu, hafal semua Nabi. Kalau kita mau coba bola-bali, kadang-kala. Sing lali karo sing kelingan, oke sing lali. Maka ndak pernah hafal, ganti ayat saja. Sekarang ayat 1-2 hafal, besok tambah ayat 3-4, sing 1-2 lupa. Ya, jadi hafalnya udah tambah-tambah, ganti-ganti aja. Boleh membaca seperti itu sudah bagus, tidak terlalu cepat itu. Ya, baik. Apalagi, saya tradisi halal-bihalal tadi, ikrar itu tradisi, bukan suatu peribadahan. Mau diteruskan ya silahkan, ya. Mau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi rasa ngajak-ajak wong ninggal ke, ya. Itu diteruskan ya boleh, ditinggalkan ya boleh, ya. Jadi tradisi itu kan, ya itu kebiasaan. Kalau memang masih dianggap perlu ya teruskan. Ikrar itu pun gawe. Mungkin ikrar di tempatmu dan di tempat kita, di sini mungkin lain, ikrar piye gitu, lain. Karena itu biasanya yang membaca minta maaf dulu itu dari anak yang muda, terus baru kepada yang tua. Umpama sekarang yang minta maaf orang yang tua dulu kepada yang muda apa tidak boleh? Tak? Boleh aja. Ya sing duwe rumusan duwe salah itu yang minta maaf. Dan itu memang tradisi, sekedar untuk patut-patut saja, halal bihalal. Umumnya sih dipentingnya apanya? Makan. Coba kamu diundang halal bihalal tanpa makan apa datang? Nah kan dari sing penting mangan nih mau. Nah, maka setelah itu, wah pimpinan minta maaf kepada anak buahnya. Ya, dimaafkan. Wes, dah bisa? Wes halal bihalal? Ya sesok sudah boleh seperti kemarin lagi. Loh. Jadi tidak ada kak minta maaf keluar dari hatinya yang paling dalam itu tidak. Oh, nama tradisi sekedar memenuhi tradisinya aja kok. Ya, apa lagi? Berikutnya nomor 17, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenal nama Abi Antoro. Asal saya dari Lubuk Linggau, Kecamatan Tegumulyo, Kabupaten Lusirawas, Desa Tambah Asri. Tapi saya sekarang tinggal di sini mengikuti cabang Ngemplak 1 Boyolali. Karena istri saya dari Ngemplak. Oh ya. Ini berdasarkan permintaan Pak Imam Subekti yang menjadi tempat binaan di sana. Beliau memohon saya agar mohon didoakan semoga bisa istiqomah di sana. Dan beliau mengeluhkan ada satu masalah, yaitu ingin bisa diberikan bimbingan, maksudnya ada guru binaan begitu. Apa mungkin bisa diusahakan Pak Ustadz? Itu yang dikeluhkan di sana. Berapa orang di sana? 3 bulan kemarin 30 dan sebulan yang terakhir ini yang istiqomah sekitar 15 sampai 20 orang. Terus sudah acak bisa masuk? Menurut informasi dari Pak Imam itu bisa istiqomah yang disebutkan yang terakhir tadi. Pak Imam sudah pernah kesini belum? Pernah, waktu itu saya juga pernah bertemu dengan beliau dan saya berkenalan dan sempat meminta nomor HP-nya dan kami selalu menjalin komunikasi dengan baik. Ya. Untuk pertanyaan yang saya ingin ajukan ada 3 pertanyaan. Mengingat saya kesini sudah 70 kali Ahad pagi dan alhamdulillah saya masuk mulai Februari tahun 2012 dan sampai Agustus tahun 2013 ini. Saya sudah mustami 3 bulan dan mustami setahun dan baru warga sekitar 4 bulan ini, Pak Ustaz. Yang pertanyaan yang pertama, apakah ada syarat-syarat utama seseorang bisa dijadikan imam dalam sholat berjamaah? Mengingat saya di tempat saya mengontrak itu saya sering sekali untuk disuruh menjadi imam, tapi saya belum berani karena saya belum menguasai ilmu tentang menjadi imam sholat berjamaah. Untuk yang kedua, saya mohon nasihat Al-Ustaz tentang tindakan saya kepada RT di tempat saya mengontrak karena mengingat keadaan di situ juga masih kebanyakan banyak melakukan syariat di luar Islam dan saya mengatakan terus terang dengan Bapak RT tersebut. Saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengikuti setiap undangan yang sifatnya tidak ada syariat Islam. Dan Bapak RT itu menjawab, "Saya sebenarnya sudah tahu, tetapi saya belum bisa mengikuti seperti saya," katanya begitu. Tentang yang kedua, ini kejadian saya ketika di Lubuk Linggau. Saya terpaksa berdebat karena saya terpaksa sekali, Pak Ustadz. Ini masalah beduk. Ketika saya di sana azan tanpa beduk itu ditegur dengan takmir masjid dan dimarahi habis-habisan. Perkaranya hanya beduk itu. Katanya kamu tidak menguri-uri kebudayaan. Kemudian saya jawab, yang diuri-uri itu kan harusnya syariat Nabi Muhammad untuk memanggil orang sholat itu kan adalah dengan azan. Sementara beduk itu hanya tanda waktu dan tidak wajib. Tapi beliau sangat marah, Pak Ustaz. Dan dengan bahasa yang sangat kasar dan tidak perlu saya jelaskan. Dan apakah tindakan saya begitu benar dan diperbolehkan bila saya nanti berjumpa lagi. Karena orangnya sekarang sedang sakit, tidak bisa berjalan. Ketika saya azan tanpa beduk itu, Pak Ustaz, tidak mau ke masjid. Jaraknya itu hanya 20 langkah karena dia satu pekarangan dengan masjid. Dan masih Pak D dengan saya. Dan beliau sering membangga-banggakan kitab dari pondoknya yang dibangga-banggakan. Ada satu lemari lebih, tapi saya tidak mau diajarinya karena melihat akhlaknya yang kurang begitu terpuji. Apakah sikap saya seperti itu termasuk orang yang sombong, Pak Ustaz? Saya mohon petunjuknya. Itu yang ketiga, saya mohon penjelasan dalam dua surat yang memiliki makna hampir bersamaan, tetapi saya masih belum bisa memahaminya dengan baik. Mohon dibantu. Dalam surat Al-Baqarah itu tersebut akhir dalam surat 2-nya itu Hudanil Mutaqin, dan dalam surat Asy-Syams itu disebutkan ayat ke-8 Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi antara ilham dan Hudanil Mutaqin itu bagaimana, Pak, penjelasan secara rincinya? karena itu hampir mirip dan saya sulit sekali untuk membedakan kedua, apakah sama ataukah beda. Demikian dari saya, ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saudara tidak perlu melayani berdebat, tidak usah. Karena Nabi kita mengatakan kan, kamu akan dibuatkan rumah surga, tengah-tengah surga. Ya, siapa yang menghindari perdebatan sekalipun benar. Ya, debat itu enggak ada baiknya. Debat itu akhirnya saling mempertahankan. Nek wis kira-kira kalah, otot gulune sing metu. Bengok-bengokan, banter-banteran gitu. Nah, itu enggak perlu. Debat itu mesti disertai dengan emosi. Lebih baik dikaji wae bareng. Ya, dikaji, tidak usah berdebatkan. Masing-masing mengutarakan alasan Pak D. Karena Pak D ini loh debat. Ya. Jadi tentunya dalam Islam itu manggil orang sholat itu pakai adzan. Orang kudu ngaku beduk. Ini Pak D ini seneng nutupi beduk ya tidak apa-apa. Neng kudu ngaku adzan, jangan dibeduk itu atau adzannya ditinggal. Ya, beduk itu tanda. Waktu-waktu duhur, beduk. Anda, ini baru itu terus nganggu adhan aja kok. Beduk tak, manggilan untuk jamaah sholat wajib itu dengan beduk, tinggi tanpa adhan, enggak boleh. Tapi kalau tanpa beduk pakai adhan, itu boleh. Nah, saya kira beduknya ya tinggu, adhannya ya tinggu. Boleh, ya tak? Membeduk kan cuma alat. Di sini saya cilain, naik poso-poso beduk itu tuh. Nah, sekarang beduk orang muni. Dan tidak ada beduk sekarang. Anaknya beduk sekaten mun ini setahun pisan. Anak puasa beduk ora tau buka saiki. Nah, beduk itu dulu tanda waktu kalau jam 12 kuwi beduk muni itu tanda jam 12. Lah jam 12 kuwi wektune salat duhur. Terus beduke muni tanda waktu adzane memanggil orang salat disuarakan. Itu baik. Ora usah rebutan beduk. Padine seneng nutupi beduk ya nggih mun matutuk beduke kula tak sing adzan mawon. Boleh, tidak apa-apa. Dulu bar tarweh itu ya nutupi beduk. Rampung tarweh kan beduk. Nah, tidak apa-apa itu tanda. Nah, beduk. Nah, itu jadi jangan wah beduk beda. Enggak, beduk itu alat kayak kentongan barang. Oh, gitu. Sekarang kentongannya ora laku. Ya, nyeluk uang pakai telepon. Kalau dulu ke sawah jauh itu tutup kentongan. Sing duwe kentongan itu kayak, wah kayak mesti nyeluk aku kayak gitu. Mulai. Nah, saya ini wis dadi telepon rasa aku kentongan. Aku ning ndi? Ning sama mulya sik nek perlu iki pitik arep mati. Delen sik gitu ta mesti. Nah, rasa aku kentongan. Tapi pakai alat ya. Sekarang apa kenal anak sekarang? Dulu kalau nek kentong telu katanya apa itu? Kobongan. Nek kentong papat banjir, nek kentong 6 kentong 6 nyamar. Itu apal saya iki ora mudeng kentongan ngono cah-cah saya iki ora ana sing mudeng. Nah, kentong titir apa? Maling. Nah. Lah nek nyeroro kidul kentong pira lewat? Nah, itu bahasa kita itu dulu. Sekarang tarawane hilang. Sekarang di pos ronda itu nek kentongan barang ora tau ditutuk sekarang. Ya. Jadi ndak apa-apa itu pakai rasa didebatke. Nah, masalah apa ayat-ayat yang kamu baca, coba dibaca ayatnya itu. Hidayah karo ilham. Ya, kadangkala ilham, wahyu itu kadangkala juga dengan ilham, dengan kalimat ilham. Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ya, kalau diberikan kepada lebah, bukan wahyu, insting gitu dah. Ya, diberikan pada manusia yang bukan Nabi, ilham. Ya, pada walaupun nah, kalimat itu kalimat pakai wahyu. Kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibunya Musa. Karena waktu itu ada peraturan kalau bayi lahir dari Bani Israel laki-laki dibunuh. Maka diilhamkan kepada ibu Musa. Supaya bayinya dimasukkan ke kotak, dihanyutkan di sungai Nil. Itu juga pakai kalimat wahyu. Coba ini yang kamu baca. Di awal dari surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya kan? Jadi Allah menurunkan Quran fungsinya memberi hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk menuju ketakwaan kepada Allah, hudalil mutaqin. Di ayat lain, hudalinnas, petunjuk kepada manusia. Wabayyinati minal huda wal furqan, juga menjelaskan petunjuk itu sendiri. Quran juga sebagai furqan. Furqan itu pembeda, pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Nah, Allah menurunkan, memberikan kepada jiwa manusia itu petunjuk kepada jalan kesesatan dan petunjuk kepada jalan kebaikan. Maka orang yang cenderung kepada jalan kebaikan, dia memilih jalan yang baik. Tapi orang yang cenderung kepada jalan kesesatan, dia memilih jalan yang sesat. Jadi, walaupun Quran sebagai petunjuk, Allah memberikan manusia diberi kebebasan. Kamu boleh memilih petunjuk jalan yang benar, boleh memilih jalan yang sesat, boleh. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jalan lurus sudah jelas, jalan sesat jelas. Manusia diciptakan oleh Allah, kamu pilih. Milih jalan lurus atau jalan sesat itu diberi kebebasan. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Maka kafir boleh. Wa man sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Kalau kamu Islam, bukan menguntungkan Allah, kamu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kafir, juga bukan merugikan Allah, kamu yang akan rugi sendiri. Jadi manusia sudah diberi kebebasan memilih. Jalan kepada petunjuk sudah dijelaskan, jalan pada kesesatan sudah dijelaskan. Manusia hidup diberi kebebasan untuk milih. Milih sesat akibatnya ke neraka, atau milih jalan petunjuk akibatnya ke surga. Maka orang masuk surga masuk neraka itu karena memang pilihannya sendiri. Nah itu ya. Dah kalau kamu ngasihnya dengan tekun istiqomah nanti akan sampai pelajaran ke sana. Ya satu lagi. Masih nomor 8 silakan. 8 masih, Bapak. Yeah. Masih berapa tadi yang sudah daftar masih berapa? Yang sudah daftar sebentar cukup set. Daftar baru nomor 8. Ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Nurmanto. Dari ya. Pengikut cabang Karanggede. Serombongan hari ini saya membawa 19 orang termasuk istri saya yang setia. Di belakang saya suruh berdiri. Kemudian cucu saya ini, Pak. Ya. Nah, di sini saya salah seorang yang peserta nafar periode ketiga bertempat di perwakilan Semarang Barat. Ya. Untuk ini saya sangat terkesan sekali. Maka di sini akan saya menyampaikan salam khususnya terutama kepada Bapak Hedi Sukoco, Bapak Untung, kemudian kepada Bapak-Bapak Ustadz yang selama saya nafar di Semarang membimbing kami selama kurang lebih 5 hari itu dan sangat terasa dalam hati saya sehingga saya merasakan nikmatnya beribadah pada bulan ini. Ya. Semoga dari teman-teman kami yang belum ikut nafar rasanya belum lengkap kalau penyelan sedia belum melaksanakan nafar. Ya. Maka saya mohon doa restu pada Bapak Ustadz. Semoga saya tahun depan masih tetap bisa mengikuti nafar di lain kota mungkin. Ya, amin. Kemudian juga saya ucapkan salam kepada Takmir Masjid Baitul Imam yang pada waktu itu memberi kehormatan kepada warga nafar untuk melaksanakan sholat isyak beserta tarawihnya dan sekaligus disuruh mengisi tausiahnya. Kebetulan alhamdulillah saya pada waktu yang disuruh mengimami dan alhamdulillah ini saya pikir suatu persatuan umat Islam yang sangat. Padahal Masjid Baitul Imam Semarang itu tempatnya, kalau saya pikir dengan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran Semarang Barat ini agak jauh. Jadi saya kesana serombongan itu dijemput dan dipulangkan. Sehingga saya rasanya beginilah di Semarang benar-benar timbul rasa persatuan antar umat Islam. Dan ini yang menjadi kebanggaan saya tersendiri. Untuk ini sampai saya datang ke rumah, apa itu dongeng dengan istri, saya hari ini disuruh tampil. Maka ini sebagai pelaksanaan amanat istri saya sudah saya laksanakan. Dan tadi semuanya yang saya sebut, dari Bapak Haji Sukoto, Bapak Untung, dan Bapak dari Takmir Masjid Baitul Imam, kemudian kepada seluruh umat Islam sedunia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ustaz, keluarga saya ada yang sedang sakit, termasuk saudara istri, kemudian anak saya dan cucu saya yang saya bawa ini masih dalam keadaan perawatan dokter. Mohon doa kesembuhannya Ustaz. Dan yang terakhir mohon semoga saya sekeluarga dan semua warga yang saya ajak untuk mengajak kajian, untuk melaksanakan kajian dari MTA ini mendapat istiqomah. Demikian kurang lebihnya atas perkenan Bapak Ustaz untuk memberikan doa kesembuhan. Semoga semuanya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nyambung caket. Nggih, enten gathukane mboten? Monggo. Urusan dhewe mumpung sowan Ustaz. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit dan mohon petunjuk Ustaz. Golek ana angel mari. Monggo, monggo. Nama Suboko dari Sukoharjo. Ya. Istri saya dulu itu pernah mengikuti arisan setara ONH. Yeah. Yang dalam akadnya dicatatkan bahwa andai kata ada halangan yang tetap, itu nanti dilanjutkan dengan anak yang ditunjuk. Yani anaknya sudah ditunjuk, namanya juga ditunjuk. Beberapa bulan sudah jalan-jalan, Allah memanggil dia. Meninggal tahun Januari 12, belum lunas. Kemudian dilanjutkan anak saya. Nah, ini saya ragu-ragu, kemarin-kemarin saya ragu-ragu, ini gimana, apa enggak termasuk utang. Tapi anak saya mengatakan, enggak, ini saya yang melanjutkan. Ini nyuwun petunjuk. Asin yang kedua, tentang mandi tadi Pak. Kucuk-kucuk abeh. Kalau kebetulan waktu itu saya ragu-ragu, nempelnya koyok digeger sini Pak. Itu koyoknya di data saya enggak gitu Pak. Apa kalau mandi terus berarti kan enggak kena air. Itu kalau mandi Jumat Pak. Jadi kalau mandi apa? Junub, omong saran dibujuk kok mandi junub. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantan Pak Wedono, jadi kalau cerita ya Pak Wedono punya anak buah dia. Baik, jadi pertama Bapak merasakan nafar tadi, ya memang begitulah kehidupan kita. Andai kata tidak nafar, Bapak enggak bisa merasakan nikmatnya hidup kebersamaan. Satu sama lain mungkin tidak kenal. Ya, dengan nafar itu, oh cara hidup kebersamaan, tolong menolong, bantu membantu, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, terasa di situ dalam nafar itu. Dan itu sudah menjadi agenda tahunan Majelis Tafsir Al-Quran. Setiap tahun ada 3 periode kegiatan nafar. Yang kemarin sudah berakhir semua. Ya alhamdulillah. Beliau tadi mengatakan istrinya yang setia. Ya. Memang banyak istri yang setia, kadang suaminya yang tidak setia. Yang tadi yang tanyaan di depan-depan tadi kan suaminya yang tidak setia pada istrinya. Kemudian bapak ini istrinya setia, bapak ya setia pada istrinya. Nah, supaya terjadi Nikah itu mengharapkan kalau sama-sama setiap tercapai sakinah, mawadah, warohmah. Tapi kalau suami itu sudah bertepuk sebelah tangan, jangan harapkan, itu enggak bisa. Itu. Baik, kemudian pertanyaan dari Bapak Pak Boko tadi. Jadi kalau memang arisan, semacam arisan enggak ya? Nanti kalau untuk haji, kalau misalnya tidak melanjutkan, dilanjutkan yang ditunjuk, itu boleh saja memang. Di MTA juga ada arisan haji. Justru banyak kan warga MTA itu hajinya itu juga haji arisan. Kalau orang dulu kan haji wis mentas kabeh ya wis sugih tenan, anggere wis sehaji wah itu orang kaya. Kalau sekarang tidak, anak-anak muda sudah do haji ya, karena arisan tadi. Kenapa kita beli sepeda motor aja mau arisan, haji malah enggak mau ya. Nah, arisan haji itu yang dapat dahulu padha kalau diutangi. Diutangi we mangkat sik gitu ta. Nah, yang mangkat carry padha karo nabung. Dan di sini sudah disepakati besar angsurannya sesuai dengan ONH. Nanti misalnya sekarang tiap bulan berapa gitu, oh ternyata tahun depan ONH naik ya, nanti angsurannya dinaikkan. Yang penting bisa untuk ibadah haji. Kalau dulu haji misalnya 25 juta, sekarang 30 juta, ya harus naik. Angsurannya pun bayarannya naik, pokoknya bisa untuk mengangkat haji itu. Nah, itu boleh gitu. Nanti kalau ini tidak bisa teruskan anaknya, ya itu sudah ada, tadi tidak hilang gitu. Itu suatu yang dibolehkan. Kemudian mandi, kalau koyo itu memang tidak menghalangi masuknya air ke dalam ke kulit yang kena koyo itu, tidak dilepas enggak apa-apa, tapi itu menghalangi jadi lepas. Tapi kalau mandi Jumat, bukan mandi janabat, tidak dilepas enggak apa-apa. Nah, kalau mandi janabat kan semua harus terkena air, yang mestinya harus terkena air enggak boleh terhalang. Maka kalau koyok itu menghalangi sampainya air ke tubuh, ya harus dihilangkan dulu. Gitu, gitu Pak ya. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum penyerahan jimat, Ustaz. Ada penyerahan jimat dan permohonan doa. Penyerahan jimat yang pertama dari pendengar radio Persada FM dari Seragen. Ini berupa kantong kecil berisi satu keris kecil dan satu botol minyak dan uang kertas 2.000-an. Uang kertas? Uang kertas 2.000-an, Ustaz. Uang kertas sekarang apa dulu itu? Sekarang, Ustaz. Nah, uang kertas 2.000 untuk jimat. Ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Suwarto Gandrung Rampal Seragen. Berupa minyak pelarisan, akik untuk perlindungan diri, kitab keselamatan berupa kitab Injil, dan dua buku kecil doa Yesus, dan satu bukan doa tulisan Arab, tulisan Urdu. Masa orang Islam isi Quran, kayak Injil, kayak Yesus. Tapi Injil untuk keselamatan, perjanjian baru ini ya. Keselamatan. Selain Quran enggak ada yang menyelamatkan itu. Terus? Kemudian yang ketiga dari Bapak Suyono bin Suhuri Diren, pendengar radio Purbowangi. Selama 7 bulan, kemudian binaan Sempor baru 2 kali masuk ikut pengajian. Ini berupa 5 buah keris tanpa nama atau tidak tahu namanya. Ini tidak, mohon tidak dibuka karena kotor. Mohon doanya supaya istiqomah dalam diberi nama dalam. Sendiri aja wong, beri nama sak karpe aja itu. Kemarin ya, serangan kemarin Kiai Brojol. Dulu Kiai Brojolnya sudah 2 kerisnya. Sudah, yang lain? Cukup besar dari kami. Nih, sebelum kita akhiri ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang mengikuti kajian dari jarak jauh. Yaitu dari saudara kita dari Malaysia, dari Jambi, Tanjung Pinang, Uja Kendal, Sepandak, Sambas, Pontianak, Ketapang, Kutai Barat, Kutai Timur, Angsana, Batu Licin, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Lombok, NTB, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga kembali pada kelompok kajian yang dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya di kajian-kajian berikutnya. Salam saya kepada keluarganya semuanya. Terima kasih. Thank you.